Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang ya. Pertama di halaman 2, hadis yang di tengah. An Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yuzi'a man yaqutu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang berbuat dosa apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumnya menjadi tanggungannya. Terkait dengan hadis tersebut, bagaimana dengan seorang suami yang lebih memprioritaskan membayar hutang, sedang untuk keperluan keluarga setelah hutang tersebut terbayarkan? Apakah suami termasuk menzolimi keluarga, Ustaz? Coba balen ala pertanyaan itu. Terkait dengan hadis tersebut, bagaimana dengan seorang suami yang lebih memprioritaskan membayar hutang, sedang untuk keperluan keluarga setelah hutang tersebut terbayarkan? Apakah suami tersebut termasuk menzolimi keluarga? Memprioritaskan membayar hutang, terus keluarga tidak diberi nafkah gitu. Ya, nah memang itu wajib dibayar, wajib. Nah, keluarga yang menjadi tanggungannya juga wajib wajib dinafkahi. Nah, kecuali kalau memang memprioritaskan membayar hutang, keluarga selama hutangnya belum lunas berpuasa kuat, ya silakan. Jadi selama utangnya belum lunas, keluarga tidak usah makan dulu. Ya, jadi kalau terjadi begitu itu, mestinya ya yang pandai-pandai. Justru saudara punya uang hari ini butuh untuk makan keluarga. Tidak ada yang lain, memang harus hari ini kebutuhan untuk makan. Hari ini juga saudara ditagih hutang. Mana yang harus didahulukan? Makan. Ya tak? Makan. Ditagih hutang. Ya tak? Nanti kalau terus dibayarkan hutang, keluargamu enggak makan, betah orang makan berapa hari? Nah itu, mulai jasok duwe hutang. Ya kan? Orang punya hutang itu gak enak. Enak. Maka dari itu, jangan suka punya hutang. Kadang-kala orang punya hutang itu bukan kekurangan. Karena ingin apa? Ingin mempunyai atau gayuh yang di luar kemampuan, itu yang salah. Sedang Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak pernah memberikan beban yang di luar kemampuannya. Sekarang kalau mampunya baru naik sepeda ontel, kancane tangga-tangganya punya sepeda motor, rasa pengen. Yang kepengen banter ya juga tali taleni kono kon geret gitu loh. Ya, enggak usah kepengen, wong disyukuri saja punya sepeda ontel. Besok kalau sudah bisa beli sepeda motor, jangan berapa-apa bisa beli mobil. Sekarang ditahan dulu. Jangan utang. Sekarang 500 ribu sudah dapat sepeda motor. Iya, 500 ribu dapat sepeda motor. Dan gue darah, kalau tidak mampu ngangsur, tarik kembali. Ya tak? Tarik kembali. Maka itu disyukuri. Iqna bil qalil. Yakti kal kasir. syukuri yang sedikit, nanti Allah akan memberi yang lebih banyak. Lain syakartum, lazidanakum. Walain kafartum, inna azabi lasyadid. Kalau diberi nikmat oleh Allah, mau bersyukur, janjinya Allah akan menambah. Kenikmatan tadi ditambah. Tapi kalau diberi nikmat tidak bersyukur, azab yang diancamkan oleh Allah. Maka orang itu kalau nurut, hidup itu nurut aturan agama, enak. Surah-surah mikir macam-macam, yang diberikan oleh Allah apa disyukuri. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri, adanya kurangnya saja, nanti jadi orang rakus. Ya, sudah punya ini, pengen ini, punya ini, pengen. Boleh punya ini, pengen ini, boleh saja. Tapi diukur kemampuan. Jangan tidak ada kemampuan, punya, saya kepengen itu terus. Jikui, bukan miliknya, ambili. Ya, maka pejabat-pejabat kita yang korupsi itu karena rakus. Kata Nabi, orang yang rakus terhadap dunia, rakus terhadap jabatan, itu lebih rusak agamanya dibanding dua serigala lapar yang dilepaskan di kawanan kambing. Ini ada serigala lapar, lepaskan di kandang kambing. Kira-kira kambingnya jadi apa? Ya? Rusak apa enggak? Rusak. Masih lebih rusak agamanya orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan. Masih lebih rusak. Orang itu kalau rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, dengan cara apapun tempuh dan tidak mengenal halal haram lagi. Padahal kalau aturan agama, ini halal, ini haram, itu ada aturannya. Kalau orang rakus, tidak peduli halal haram, yang penting dapat. Dan kalau kamu dapat dari harta yang haram, ya, itu diharamkan masuk surga. Apalagi kalau belum masuk surga saja, di dunia sudah terhalang doamu. Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, maksudnya hasil dari yang didapat dari yang haram. Doanya tidak dikabulkan. Maka kalau ingin doanya dikabulkan, bersihkan. Ya. Makanannya harus halal. Karena Allah juga memerintahkan, ya yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwu mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Yang penting, saya kepingin ambil, entah miliknya siapa itu. Nah, maka itu Allah katakan, innahu lakum aduwwu mubin. Setan itu musuh. Musuhmu yang nyata, harus dimusuhi. Jangan diajak kompromi, apalagi diajak berteman. Kalau kamu jadi teman setan, ya mesti jadi setan. Ya, mesti jadi teman setan. Nah, maka itu kalau keluarga tadi mengutamakan membayar hutang, itu ya memang betul. Tapi juga harus dilihat. Kalau saya membayar hutang, keluarga saya makan apa enggak? Kalau membayar hutang terus keluarganya enggak makan. Nah, maka kebutuhan pokok orang hidup itu makan. Kalau sudah cukup untuk makan, nanti sudah. Kebutuhan lain-lain itu nanti dulu. Maka Nabi mengatakan ketika ditanya, siapa yang termasuk orang miskin, ya, orang yang kaya ya Rasulullah? Orang yang cukup untuk kebutuhan makan sehari semalam. Jadi orang-orang kebutuhan makan sehari semalam sudah cukup, itu sudah orang kaya. Lalu kita, ya, pokoknya pegawai-pegawai negeri itu, orang mau cukup sehari semalam, sudah dicukupkan satu bulan, kan gitu kan, pegawai negeri itu. Apa guru, apalagi guru sekarang ada, apa, Pak Guru itu dapat apa? Nah, sertifikasi. Lalu terus, apa itu, Avanzanya doanyar. Bungku bisa nyaur, borang. Nah, itu orang hilang keseimbangan. Pagi diangkat, wah sudah diangkat dari pegawai negeri ini, sertifikat sertifikasi mau turun, wis utang mobil. Padahal biasanya kemana-mana sepeda motor ya enak, weh bareng itu arep sertifikasi langsung jiko mobil Avanza. Itu yang mobil seneng, kamu yang mulai ngangsur, mumet kamu. Nah, mulanya tadi terjadi, Pak, untuk hari ini belanja hari ini habis, wah itu spansi ini ngangsur. Lalu makan apa? Yang penting ngangsur sih, petengi luwe rapopo, yang penting numpak Avanza kan. Itu cara berpikir yang keliru. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Kalau orang itu hidup menurut aturan agama enak, terus gaji apa aja enak. Sudah. Jadi apa aja enak. Kalau diberi kekayaan yang banyak, syukur pada Allah. Kalau diberi sedikit, sabar. Ya, sabar. Sabar dan syukur itu dua posisi yang dicintai oleh Allah. Maka jadilah hamba Allah yang dicintai. Jangan jadi orang rakus. Orang rakus terhadap dunia itu tidak akan ada puasnya. Padahal dunia itu kata Allah, mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Masa ditipu kok seneng gitu lah. Maka akhirnya menjadi susah akhirnya orang ditipu kok. Orang tertipu itu akhirnya menjadi susah. Ya, pasti susah. Di zaman-zaman sekarang ini jangan mudah-mudah dipameri. Dalam baca Quran enggak? Kemarin yang katanya mau mangkat menerima pegawai tukang ngelimi teh. Teh apa itu? Teh selop itu. Ya? Dan baca Quran. Kalau itu betul, jangan-jangan saudara ada yang daftarkan. Itu pasang, iklannya kan dipasang, ditempel di pohon-pohon itu. Cari pegawai untuk ngelimi teh selop itu gajinya sebulan 1.500.000 atau gimana. Gaweane mau ngelimi teh selop itu. Banyak yang daftar. Yang daftar pertama, saya hanya lihat koran aja, nyatanya bunda, konon sekarang sudah ditangkap polisi. Bayar 5.000 dulu, terus nanti bayar 80.000 dapat teh satu bungkusnya itu. Terus bayar apa lagi, 300, suruh mencari teman. Nah, suruh mencari teman. Nah, sekarangnya yang sudah masuk kok, sampai sekarang kok enggak, malah enggak kerja ngelimi teh celup itu, malah kon golek uang. Itu kan podo karo istilah multi level itu ya, kon golek uang akhirnya. Nah, ada yang lapor polisi kan ditangkap. Kemarin digeledah polisi sudah. Sudah kembali. Kembalikan ya, pokoknya sekarang cari duit wajar, aja dipamer-pamer. Dapat uang banyak, terus saudara katut juga. Orang-orang yang didatangi katanya mencari harta korun peninggalannya Pak Harto katanya. Wah, luar biasa itu udah. Orang-orang yang katanya dapat samurai Jepang harganya sekian triliun apa berapa gitu. Tapi ngomong aja percaya, mesti dihapusi kamu. Ya, mesti dihapusi. Andai kata Pak Harto punya peninggalan, mesti diambili anak-anaknya. Ya enggak? Masa anaknya aja gak ngerti, malah kamu tahu itu dari mana. Ya tak? Jadi sekarang cari duit yang wajar-wajar. Jauh gampang dipamer-pameri. Nanti kamu dapat ini. Udah, mesti dihapusi. Maka ngaji yang sungguh-sungguh. Ngaji yang sungguh-sungguh. Hasil ngajinya itu dipakai untuk nata hidupnya. Jangan sekedar untuk mengerti, untuk pidato, untuk khotbah sana, khotbah sini, debat sana, debat, tidak ada gunanya. Untuk menata dirinya. Mau ngaji sih, tidak genah itu mending orang ngamal ke ngaji ini. Ya, kalau ngamal ke ngaji ini, orang hidup ngaji itu tentram. Itu yang Bapak dari mana dari silaturahmi itu. Dulu agamanya Islam, kalau Katolik dilakoni kabeh. Dari mana Bapak? Dari mana tadi? Wah, Pak Adi. Ya? Dari Godean, Jogja. Dari Godean. Jadi kalau Minggu, saya dengar lewat jalan tadi, lewat radio. Kalau Minggu, ibadah nyembah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Jumat, nyembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa ini ya. Lah wis nek mlebu swarga bingung. Ya. Mlebu swargane Tuhan Yesus Kristus apa Tuhan Allah iki gitu. Nah, akhirnya sadar dengar radio sadar. Nah, dengar radio orang yang dengar tenan itu membawa ketentraman, membawa kesadaran kan ini yang diterangkan itu Islam. Nek ono sing tunggu radio malah anyel. Ya boleh aja nek anyel aja mbok setel radiomu. Radio kan manut yang punya. Kalau kamu enggak suka suara saya lewat radiomu, patenono. Jangan disetel radione, gelombange ya, gelombang MTL, gelombang persadai patenono. Nek perlu disegel. Ana kowe keting ngrungokke radio stasiun MTA kok mbok setel terus ya mlebu terus suara saya. Tapi orang yang dapat itu banyak yang dapat hidayah. Lagi rombongan ini dari Comal. Comal Pemalang. Kemarin datang ini ya 115 orang. Ini juga tadi saya dengar kebanyakan dengar radio. Dengar radio tidak jarak ngetek radio. Loh kok nyangkol radio apa ini? Jadi saya dirungokke. Ya maka radio MTA itu ada di situ, ada guna-gunanya. Kalau kamu sering dengarkan, kena guna-guna kamu. Kena pelengket, kena pelet gitu ya. Nah, itu dah. Ini guyon dikira tenan nanti. Pelet itu enggak ada, pelengket itu enggak ada ya dah. Nah, dari Kendal, selamat datang kita dari Kendal. Kemudian dari Karang Mojong Gunung Kidul satu bis ya selamat datang. Dan dari Candi Pacitan 31 orang selamat datang juga. Tempel Sleman 30 orang yang tadi ada dari Kalimantan tadi. Dari Kalimantan. Juga ada dari mana tadi? Yang dari sudah dari Sumatera ya lah. Sama datang semuanya, mudah-mudahan Allah membuka hidayah dan bisa istiqomah ikuti kajian ini. Dan dirasakan, ngaji itu di samping mendapatkan ilmu, ilmu yang dikaji diamalkan dalam kehidupan kita. Ya, itu ya. Jadi, hutang itu wajib dibayar, keluarga juga wajib dinafkahi. Jangan diabaikan salah satu di antaranya. Yang lebih penting itu yang didahulukan. Mari, apalagi pertanyaannya? Halaman 2, masuk ke 3. An khaisama taqala kunna julusan ma'a Abdillah ibn Amrin izja'ahu kohromanulahu fadakhola faqala a'taitar raqiqa kutahum qala la qala fantolek fa'a'tihim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku kutahu. Rawahu Muslim. Dari Khuwaisamah ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang kepadanya seorang pembantu Abdullah bin Amr yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan umat. Lalu Abdullah bin Amr bertanya, apakah para budak sudah kamu beri kebutuhan makan mereka? Pembantunya tersebut menjawab, belum. Abdullah bin Amr berkata, berangkatlah, berilah mereka makan. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu berbuat dosa apabila ia menahan memberi makan orang yang menjadi tanggungannya. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir. Cukuplah seseorang itu berbuat dosa apabila ia menahan memberi makan orang yang menjadi tanggungannya. Sudah cukup jelas itu. Jadi orang mempunyai tanggungan untuk memberi makan, yang memberi nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Apakah istri, apakah anak, pokoknya orang yang menjadi tanggungannya. Apa pembantu rumah tangganya, atau pegawainya, ya, dan sebagainya lah. Kalau itu dia tahan ya gajinya atau maka, nafkah untuk makan harinya kamu tahan, mestinya haknya dia, lah kok kamu tahan, tidak diberikan. Maka kata Nabi, cukuplah orang itu berbuat dosa. Jangan ditahan, itu haknya dia, berikan segera. Mungkin dia selak butuh untuk makan, apalagi makan itu kan tidak bisa ditahan-tahan. Lah kok malah ditahan. Ya, dia sangat membutuhkan untuk makan hari ini, padahal haknya ada padamu. Jadi tanggunganmu malah ditahan, tidak diberikan. Maka Nabi mengatakan cukup dosa. Juga seorang majikan misalnya. Nabi mengatakan, kalau kamu punya buruh, bayar buruhmu sebelum keringatnya kering. Jadi buruh sebelum keringatnya kering, kamu bayar, maksudnya itu perintah supaya segera membayarkan kepada buruh yang menjadi haknya tadi, bayarkan segera. Sing sok ngapusi ini kan, sok menahan orang ngapusi, menunda mbahani mandor-mandor bangunan gitu loh. Ya, sering jadi pegawai, Sabtu ditunggu-tunggu, gajian, tunggu orang teko, orang digaji. Ya, orang teko, wah belum dapat, padahal soko juragane sing borong ke rumah, itu wis dibayar lewat mandore, orang ditekake, lah itu dosa kan. Sering terjadi tak begitu itu? Nah, keringete sebelum keringetnya kering itu bayar. Lalu keringete kering nanti basah lagi, kering lagi. Ya, orang dibayar-bayar. Baru wis tinggal melayu. Ya, dosa ini. Nipu ini. Kalau gajiannya hari Sabtu, ya Sabtu bayarkan. Aja diutang sih. Wah ini tak utang. Lawang buruh dijaga ke harian kok malah diutang. Pantesnya itu mandore tadi ngutangi buruwe. Bukan malah mandor utang karo buruwe. Kita kan ngonoki biasa. Begitu kita tampaknya kan hal biasa. Itu kata panduan tuntunan agama. Itu dosa. Jadi kalau kamu biasa melakukan dosa. Atau dosa kamu anggap biasa. Biasa melakukan dosa. Jangan harapkan hidupmu bahagia. Di dunia aja kamu udah. Dikerasani wong okeh udah. Yang ketemu mungkin buruhmu. Wah udah. Anyel. Ya. Padahal buruh tadi hari satu gajian. Wis dijaga ke anaknya, jaga ke istrinya. Padahal dia, kalau orang hidupnya pas-pasan, itu dia untuk makan harian ngebuan warung. Bayarannya pendak, satu. Lah satu nyata ada dibayar. Berarti kan itu akhirnya juga bikin kecewa keluarga, bikin kecewa warung yang diboni juga. Nah, ini maka kalau menurut aturan Islam tuh hidup tuh enak, tentram, suara enak sing saling bikin, saling merugikan, saling mendolimi ini tidak ada. Maka Nabi mengatakan menahan yang menjadi haknya dosa. Jadi kalau haknya orang lain segera dibayarkan, diberikan, jangan ditahan-tahan. Ya, apalagi halaman 4 masuk ke 5. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla wabda bima ta'ul wa khairus sadaqati 'an dhahri ghina wa man yasta'ifa yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah dalam pemberianmu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari keperluan. Dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya. Dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Yang ditanyakan, sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari keperluan, dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya, dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Ini mohon penjelasan. Jadi sedekah itu yang lebih dari keperluanmu. Kalau ditanya, lu kan tidak pernah lebih itu. Tidak pernah lebih. Luang orang kemarin hari minggu yang lalu ada pertanyaan kok. Diberi gaji oleh suaminya, istri itu dibelanja suaminya sebulan 10 juta. Ingat enggak itu? 10 juta. 10 juta itu kecil atau besar? Ya, besar. Nek kanggone sing 10 juta tadi mungkin kecil. Masih besar yang 300 juta kan itu kan. Tapi bagi yang tiap bulan hanya 300 ribu, 500 ribu, 10 juta kok cukup, itu kaget. Masih. Nah itu kan. Maka maksudnya itu kebutuhan. Kita itu diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran diterangkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu kamu infakkan, kami sedekahkan. Tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan, ya, orang dikatakan kaya, itu orang yang cukup makan sehari semalam itu sudah orang kaya. Ya. Nah, jadi kalau sudah cukup untuk kebutuhan sehari semalam tadi, selebihnya itu boleh kamu sedekahkan. Sedekah yang baik itu boleh. Jadi jangan menyedekahkan yang kamu sendiri kurang. Akhirnya setelah kamu berikan orang lain, kamu minta juga kepada orang lain. Kan enggak boleh itu. Loh, di kampung-kampung sering terjadi. Istilahnya orang malah orang sedekah, nyumbang. Ibu-ibu itu pernah enggak? Nyumbang ini ngaruh, nyumbang kuih golek. Nah, ngalami enggak? Ya, lah nyumbang orang kok golek utang itu bener apa enggak? Jenenge nyumbang kok utang sih. Dasarnya apa kok dadak utang direwangi nyumbang? Karena orang nyumbang apa? Kewuh. Nah, bareng nyumbang cari utangan dulu. Nek orang nyumbang pekewuh, maka dicari utangan. Bareng ditagih utang reso nyaur, pekewuh enggak kamu? Nah, kewah ranyaur, kewah. Itu akhirnya akan memberatkan diri sendiri. Memang kalau kamu nyumbang boleh saja. Tapi yang sekiranya kelebihan kamu ada. Jangan menyumbang dirimu sendiri direwangi utang kok nyumbang tetangganya. Ya, ya tak? Kalau ada kelebihan tadi untuk nyumbang silakan nyumbang. Tapi kalau memang tidak ada, jangan cari utangan terus untuk nyumbang. Itu namanya kamu memberikan sesuatu yang di luar kemampuan. Akhirnya yang kamu sumbang ya enggak mau tahu itu tadi apa utang, apa uangnya sendiri enggak mau tahu. Setelah selesai nyumbang, nah nanti kamu ditagihi utang tadi. Tagih utang. Padahal ketika kamu ditagih utang, yang kamu sumbang tadi enggak mau nyaur, enggak ngewangi nyaur, malah ngerti pun tidak. Salahnya sapa nyumbang aku kok. Ya. Data utang. Ya ta? Tapi ya masa dulemi tanggane ra nyumbang, padahal uleme yo ora ulem kok nyumbang. Dari dulemi tetangga itu apa? Untuk datang minta doa restu atas pernikahan anaknya. Ya, saya sangat senang. Jadi datang itu untuk apa itu makan. Utang untuk nyumbang. Ya saya ngaku nyumbang ya siapa tahu oh, dia tidak minta. Dan kalau itu waliman, waliman yang asli itu memang tidak pakai sumbang. Karena waliman itu makan enak. Ya, undang, woro-woro. Nah diundang makan. Itu pun diatur oleh Rasulullah. Waliman yang baik itu yang dihadiri oleh orang-orang yang perutnya lapar. Maka kalau lihat itu sekarang seolah waliman itu sudah tidak ada. Ya, waliman cara Islam itu sepertinya sudah tidak ada. Ya sekira-kiranya tidak bisa nyumbang malah ada diulemi kok. Ulemi aja nanti beda. Yang datang, wah kalau tamunya mobil-mobil mewah, wah seneng wah tamunya. Nah nanti kalau undang yang tidak punya, tidak punya itu, ya kalau yang punya undangannya mungkin satu undangan nilainya 50 ribu, mungkin 100 ribu. Kalau yang tidak punya undangannya wong salaman gitu loh. Ngerti? Kertas ulem sing ana gambari tangan salaman itu loh. Undangannya wis beda itu tak kayak undangan apa-apa. Nyumbangnya piro iki kok. Gitu. Jangan-jangan malah datang orang nyumbang gak wae enake limo digowo kabeh ya. Sudah. Jadi hidup kita itu sudah mulai bergeser dari aturan agama. Padahal Allah sudah mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku, itu hanya mengharap ridhonya Allah. Kamu diundang tetanggamu untuk nunggoni waliman, ya datang makan. Udah. Ya, rene undangan nyumbang rene. Nah kalau kamu nyumbang boleh tidak? Boleh. Ini wajib nyumbang tidak boleh. Utang. Ngar nyumbang utang sih. Nah itu namanya kamu membelanjakan yang dia. Maka selebihnya dari keperluanmu boleh kamu sumbangkan. Kamu sumbangkan. Silakan. Jangan kamu dia tidak punya malah utang-utang. Baru untuk nyumbang. Akhirnya itu menjadikan dirinya diri rekoso. Dari rekoso karena dijarak sendiri. Belum kok nek ora nyumbang kok dirasani. Ndak, ora enak sing ngrasani itu. Mak dirasani, engko ya ora krungu ngopo to? Mosok anggoku mau salaman tok ora ninggali apa-apa. Umpama ngono lho, ya salahe sing ngrasani to wong kaya. Diundang ya ora kok nyumbang kok. Walaupun kamu ada, ya, kalau nyumbang dengan ikhlas. Padha nyumbang kalau dicateti, impen tak sumbang tak buang bareng dulemi genti ra teko, wah ora baleke iki. Lah kuwi jane nyumbang apa ngutangi? Aduh. Tata cara hidup semata itu sebenarnya hidup yang salah. Ya. Kalau dilihat tuntunan agama salah, tapi sudah biasa. Lah orang yang melakukan kebenaran sekarang itu pekewuh. Jadi melakukan yang hak itu malah pekewuh, yang batil itu malah bangga. Maka Allah sudah mengindikan untuk melaksanakan hidup ini hanya mengharap ridha Allah. Maka jangan kita melakukan sesuatu untuk mengharap pujian dari manusia. Perkara saya mengharap ridhanya Allah, ada orang yang tidak suka, ada orang yang memuji, ada orang yang mencela, silakan itu hakmu. Maka orang Islam itu mengawal agama itu wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan-celaan orang-orang yang suka mencela. Asal kita melakukan suatu kebenaran, jangan takut dicela orang. Jangan takut. Orang hidup di mana aja mesti ada dua. Yang suka memuji, yang tidak suka mencela. Itu di dunia mana aja begitu. Maka kalau orang hidup inginnya dipuji saja, ya sudah malah susah kamu. Hanya pujian orang yang diharapkan, kalau dapat celaan sakit hati kamu. Kalau yang diharapkan itu hanya Allah, belum tentu manusia mencela saya, belum tentu Allah juga mencela. Sebaliknya kalau semua orang memuji saya, belum tentu Allah juga memuji aku. Maka yang saya harapkan itu pujian, apa, ridho Allah yang kita harapkan. Perkara celaan, pujian dari manusia enggak usah didengar. Kita berjalan biasa. Menurut agama ya begini, kamu suka ya jalankan, tidak suka ya kamu jangan jalankan. Udah, enak kalau begitu. Ya agama itu hanya mengharap ridhonya Allah mata enak. Tapi kalau gagas menungsa dirasani wis judek kamu ya. Pemene diancam kuwi ora gelem rukun tangga wis nek mati sing ngubur sapa. Lah ngono kuwi tambah bingung to. Sudah berkali-kali saya katakan, kalau kamu mati itu tidak usah mikir siapa yang ngubur. Wis to, orang mati itu dikubur ya mau, tidak kubur ya mau. Wis menengo wae dah. Ya dah. Lah nek mati jek orang meneng kan rong mati jenenge itu. Sudah, orang mati itu kasih mati mati sudah. Nanti dikubur atau tidak dikubur itu urusan yang hidup. Kalau sampai orang mati tidak dikubur, yang dosa yang hidup. Yang mati tidak dosa. Maka enggak usah takut tidak dikubur itu urusannya orang mati dah. Orang hidup. Apalagi tadi apa yang ditanyakan? Yang satu perwira, ya. Menjaga keperwiraan itu artinya jangan menjatuhkan dirimu pada kehinaan. Menjaga keperwiraan artinya menjaga kehormatan dirimu sendiri. Jangan suka minta-minta, jangan mengharap pemberian orang lain. Ya, tangan di atas itu lebih baik. Kalau tidak bisa memberi, jangan suka meminta-minta. Ya dah, jangan suka meminta. Orang meminta-minta itu berarti menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Maka orang-orang mujahid yang tidak suka minta-minta itu dicintai Allah dan itu berhak menerima. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 273. Sebetulnya orang itu orang tidak punya, tapi orang mengira dia itu orang kaya karena menjaga diri, menjaga perwira tadi, tidak suka meminta-minta. Surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Nah, itu lah. Nah, itu dia berhak. Ya, kita memberi nafkah, memberi belanja, memberikan infak kita kepada orang yang waktunya habis untuk ngurusi perjuangan, sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah kebutuhan dirinya. Waktunya habis untuk perjuangan itu. Ya, nah, kalau kamu tahu rasa macam itu, kamu boleh mengeluarkan hartamu untuk berikan pada mereka. Dan dia itu orang menahan diri dari meminta-minta. Maka habis waktunya untuk perjuangan saja itu. Sehingga orang lain yang melihat itu dianggapnya dia orang kaya. Dan tidak pernah minta. Nah, orang yang mengetahui merasa berkewajiban. Saya berkewajiban memberikan belanja kepada orang yang hidupnya untuk berjuang. Nah, itu. Jadi tidak pernah minta-minta. Tidak. Dia mensyukuri pemberian Allah apa yang diberikan pada dirinya. Dicukup-cukupkan. Maka Nabi kita mengatakan tangan di atas memberi lebih baik daripada menerima, meminta. Kalau tidak meminta diberi, kalau memang kamu memang orang yang pantas untuk menerima pemberian, berhak menerima pemberian, tidak, waktunya habis untuk berjuang tadi, boleh diterima. Jangan orang yang, ya sekarang ini modelnya kan malah orang yang di bawah memberi yang di atas. Iya enggak? Karena kalau orang punya kerja, orang tidak punya, orang punya kerja itu yang tidak punya, orang kampung kalau mungkin nyumbang apa adanya itulah. Tapi kalau yang punya kerja orang atasannya, wah mungkin nyumbangnya kunci Nova, terus dikisah STN kanesisan. Nah, kalau nyumbang yang di atas kok gitu itu mesti punya maksud. Nyumbang yang lebih besar, karena ini pembesar saya, nanti biar dapat kemudahan kemudian di belakang hari. Nah, sekarang diselidiki oleh KPK sekarang. Kemarin saya lihat TV ya, yang punya kerja di sini gitu, siapa? Sekjen siapa Pak Sulis? Enggak, nah, Sekjen Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Nah, harusnya gitu, enggak perlu disumbang wong Mahkamah Agung. Nasib nyumbang rakyat. Nah, aku tuh nih Mahkamah Agung gue nasib dikair rakyat, nah, malah nyumbang sih ngokek gitu nih gitu. Malah rakyatnya sih nyumbang. Nah, sekarang pemerintah mulai aktif didiki KPK. Kalau nyumbangannya lebih daripada wajar, wah itu harus dihitung. Punya maksud, ya. Tuh. Gitu ya. Jadi menjaga diri dari menjaga perwira itu tidak suka minta-minta. Walaupun dia orang tidak punya tapi enggak suka minta. Apalagi ngambil yang bukan miliknya, dia minta. Minta aja enggak mau. Kalau minta kan halal betulnya. Tapi enggak mau dia menjaga keperwiraan. Menjaga dirinya sebagai seorang muslim. jangan hidup wala taj'al kallal linnas, jangan hidupnya itu menjadi ketergantungan orang lain. Gitu. Apalagi halaman pertama surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yakni wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Pertanyaan, apa akibatnya kalau suami meninggalkan istri hampir 1 tahun tanpa memberi nafkah? Apa yang harus dilakukan istri pada suami mengenai hal tersebut? Dan berdosakah suami yang melakukan hal yang demikian, Ustaz? Lalu, apa akibatnya? Yang tanya itu istri yang ditinggalkan apa bukan? Kalau kamu termasuk istri yang ditinggalkan, lah akibatnya apa? Yang kamu rasakan akibatnya apa? Nah. Dan mengapa istri suami meninggalkan istri sampai 1 tahun? Mengapa? Dan kemana? Itu harus ditanda tanya. Nah, di Pantano suaminya di penjara. Oh gitu. Jadi tinggalkan 1 tahun loh. Penjaranya 5 tahun kok. Malah itu nanti kan baru 1 tahun. Nah, lah kenapa di penjara? Kenapa kamu mau punya suami yang masuk penjara? Harusnya ke sana. Kalau suami yang normal, wajar, tidak ada apa-apa, tidak mungkin akan meninggalkan begitu. Ya, meninggalkan kenapa? Oh iya, suami meninggalkan 2 tahun kemana? TKI ke Saudi lah, gue jenengnya meninggalkan gue apa? Ya, mungkin ke Saudi, mungkin ke Jepang 3 tahun. Itu berarti bukan meninggalkan untuk lari tanggung jawab, itu mungkin karena mencari nafkah di sini merasa sulit, ya, dah keluar negeri lah, meninggalkannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu pun mesti sudah seizin istrinya. Kalau begitu, maka mesti saya tanya, sebelum saya jawab, saya tanya, lah mengapa istri suamimu meninggalkan sampai 1 tahun pertama? Yang kedua, kemana meninggalkannya? Itu lah, mesti saya tanya. Ya, kalau perginya mencari nafkah ke luar negeri, jangan 1 tahun, ada yang ke Jepang kontrak 3 tahun kok. Yang ke Saudi atau kemana 2 tahun, orang mung 1 tahun. Nah, itu tak? Jadi sebelum saya menjawab pertanyaanmu, mesti kamu harus menjelaskan dulu perginya kemana, ada apa lagi tuh, mengapa. Apalagi? Setiap habis gajian, uang tadi saya pakai untuk zakat 2,5%, kemudian untuk nyaur utang, ditabung untuk biaya sekolah anak, dan untuk makan. Dan ada yang kami sisihkan untuk orang tua. Tapi kalau dihitung-hitung, ternyata yang saya pakai untuk zakat, ternyata lebih banyak daripada yang saya kasihkan pada orang tua. Apakah uang yang saya belanjakan dengan cara yang demikian apa sudah benar dan apa tidak berbuat zalim pada orang tua? Mengingat orang tua kami juga banyak hutang dan apa boleh zakat saya tadi untuk membayar hutang orang tua? Zat. Itu kok tak hitung-hitung uang untuk zakat lebih banyak daripada saya enggak percaya. Nah, uang zakatnya lebih banyak daripada yang digunakan. Saya tidak percaya. Ada tidak yang keluarkan zakat lebih banyak daripada untuk kebutuhannya? Tadi sudah dikatakan zakatnya cuma 2,5% gitu kok. Ini tadi ya? Yang diberikan kepada orang tua, Ustaz. Ya. Jadi uangnya tadi, uang zakat itu lebih besar daripada uang yang diberikan kepada orang tuanya. Zakat itu bukan milikmu. Jadi orang harus mengerti. Zakat itu suatu kewajiban bagi seorang muslim. Orang muslim itu wajib zakat, wajib sholat, wajib haji, wajib puasa gitu kan. Zakat itu hartanya 8 asnaf, 8 golongan yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Maka itu harus kamu keluarkan. Kalau kamu tidak keluarkan, berarti kamu makan riba. Bukan milikmu, kamu makan. Nah, untuk orang tua tadi, itu jangan diberikan. Masa anaknya kaya, orang tuanya miskin? Ya? Orang tua itu jadi tanggunganmu. Ketika kamu masih kecil, jadi tanggungan orang tuamu. Waktu orang tua, umurnya orang tua habis untuk bekerja, untuk memikirkan, mencukupi kebutuhan anak-anak. Sekarang sudah tua, tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa kerja, maka anaknya yang kaya tadi menanggung kehidupannya. Ya, menanggung kehidupannya. Jadi jangan terus dihitung-hitung zakat saya sebenarnya wong tuaku. Lah, orang tua itu jadi tanggunganmu kalau mau orang tuamu tidak punya. Tanggungan anaknya. Nah, orang tuanya punya hutang banyak lah, itu harus tanda tanya lagi. Kenapa anaknya kaya orang tua hutangnya banyak itu untuk apa? Nah, orang tuamu punya hutang banyak itu untuk apa? Itu kan? Kalau hutangnya itu untuk kebutuhan orang anaknya kaya, kebutuhan apa lagi? Maka harus ditelusur. Jadi tidak bisa kalau menyangkut masalah hukum saya jawab sepotong, harus diterangkan lengkap. Orang tuamu punya utang banyak untuk apa? Nah, gitu ya. Untuk anu misalnya lah, orang tua saya apa suka pemborosan atau kalah judi apa meneh. Ya, orang tua saya suka judi sehingga punya utang. Tidak perlu disahur itu. Artinya tidak perlu dibantu orang tuanya tadi ben ngrasake doyak-oyak judi itu. Maka perlu tanya, kenapa, untuk apa, gitu loh. Kalau keperuntukannya tadi dibenarkan oleh agama, anaknya bantu tadi. Kalau keperluannya tidak dibenarkan oleh agama, apalagi untuk pemborosan, apalagi untuk menempuh jalan setan dan sebagainya, lah dinasihati orang tuanya. Jadi jangan kamu hitung, seolah-olah zakat yang dikeluarkan kok malah banyak loh. Zakat itu bukan milikmu kok. Ibaratnya ya kalau kamu diberi uang 1 juta, mendapat rezeki 1 juta. Itu yang milikmu berapa? Ya? 975 ribu. Yang 25 ribu itu bukan milikmu. Maka dikeluarkan dulu sebelum digunakan. Kalau tidak dikeluarkan dulu, berikan yang punya. Nanti habis, katut kamu ambil nanti. Maka kalau tidak mau mengeluarkan zakat banyak, jangan mau menerima rezeki yang banyak. Loh kan gitu tuh? Wah, monggo zakat tok 20.000. Lah kamu dapat uang 1 juta, 20.000 itu kan cuma kecil. Ya tak? Dan dibanding dengan 1 juta. Maka kalau tidak mau menerima, kalau tidak mau membayar zakat yang banyak, kalau diberi rezeki Allah banyak, jangan mau, dikit aja lah. Apa lagi? Dari beberapa hadis tentang pemberian kepada anak, dapat disimpulkan bahwa isinya hampir sama. Pertanyaan yang pertama, apakah pemberian kepada anak harus sama antara anak laki-laki dan perempuan? Apakah hal ini berlaku untuk semua hal? Misalnya, uang saku sekolah, membelikan suatu barang, apakah semua harus dibelikan juga dalam jumlah dan harga yang sama? Yang kedua, bagaimana dengan warisan? Mengapa berbeda bagi laki-laki dan perempuan, yakni bagiannya tidak sama, Ustaz? Tekanan Rasulullah memberikan itu tadi, tekanannya adil. Bukan sama, adil. Kalau kabeh kamu samakan, ya malah rapas. Anakmu sudah mahasiswa, belikan baju 2 meter. Anakmu baru TK 2 meter. Ya. Nah, adil itu. Yang TK cukup 1 meter umpamanya. Gitu. Supaya ada yang sudah mahasiswa ya 1 meter. Orang kena dinggo. Maka adil itu wadu'u sayin fi mahalihi. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Jadi sesuai dengan keperluannya. Orang kok kudu podo. Uang saku. Anak SMA ya. Misalnya 10 ribu. Anak TK ya 10 ribu. Nah, itu harus sama. Itu tidak adil. Tekanannya hadis tadi menekankan adil. Bukan sama, adil. Kalau pembagian warisan, sudah yang adil itu seperti itu. Kalau laki-laki, 2 bagian dari perempuan. Perempuan 1, laki-laki 2. Adil menurut Islam seperti itu. Podo anaknya kok ora podo. Nah, nek dipodo, tidak adil kalau dipodo. Gitu? Laki-laki 1, perempuan. Apa boleh? Kalau yang lain apa itu sama-sama ridho, begitu boleh saja. Ya, tapi kalau yang pas menurut aturan agama, kalau pembagian warisan, perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Mengapa demikian? Karena ditangkap tadi, nah, laki-laki itu jadi pemimpin darurat agama. Rijalu qawwamun 'ala nisa bima fadlallahu ba'dama la ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya. Kalau wanita tidak berkewajiban memberi nafkah pada suaminya, tidak kewajiban. Jadi yang wajib mencari nafkah, mencukupi kebutuhan hidup keluarga, itu suami. Wanita tidak berkewajiban. Tapi kalau wanita melihat suaminya, ya, tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sedang dirinya sebagai istri mampu membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, itu boleh, baik. Karena melihat suaminya sudah membanting tulang, begitu tidak cukup, saya bisa kok ikut membantunya. Nah, membantu boleh. Membantu boleh. Dengan keikhlasannya, membantu suami mencari nafkah, itu bagus. Dan umumnya kalau wanita-wanita Indonesia seperti itu. Wanita Jawa ya begitu apalagi. Karena masih ingat gak dulu waktu beberapa minggu yang lalu. Seorang suami suruh mencarikan istri yang mau diajak ke sawah itu ingat gak? Tolong Ustaz carikan istri yang mau diajak ke sawah. Kira-kira mau mencari istri kok diajak ke sawah itu dia mencari istri apa mencari tenaga kerja? Jadi tak? Nah, jadi maksudnya gelem dadi istriku, yuk gelem nyambut gawe bareng-bareng aku. Saya seorang petani, yuk gelem tak ajak nang sawah. Nah, kalau kebetulan istrinya itu istri orang kota atau orang yang tidak pernah ke sawah, ditarik itu kan sawah ngawangan. Wah, aku diapai bujo tapi jak nang sawah. Nah, sudah, sawah ngawangan nanti. Nah, itu gue kalau mencari itu cari istri yang orang desa-desa yang biasa ke sawah juga gitu loh. Yang biasa ke sawah. Ini aneh-aneh orang. Coba golek bojo kan sing gelem sak nang sawah itu. Apalagi istri-istri yang sabane nang salon kuwi jak nang sawah. Wah, rusak salon kuwi. Wah, nang salon anu ya nang sawah pisan entek ta. Apa lagi? Saya seorang karyawan. Orang tua saya terperosok dalam hutang yang besar. Bapak saya hanya seorang buruh serabutan. Salahkah saya apabila saya hutang bank untuk membantu orang tua menyicil sedikit demi sedikit agar hutang-hutangnya cepat lunas? Karena melihat pekerjaan bapak yang tidak tentu penghasilannya, ya, saya merasa kasihan. Tetapi dengan membantu orang tua saya tersebut, saya agak menepis pengeluaran untuk kebutuhan keluarga saya, Ustaz. Bagus itu. Ya. Tidak salah, sangat benar itu. Membantu orang tua, Untuk menepis kebutuhan rumah tangga ya bagus. Yang penting ya kebutuhan pokok rumah tangga jangan terlantar. Ya dah. Biasanya belanja ke mal-mal, ya sekarang belanja ke warung. Warung hidran, sayur-sayur hidran itu kan ada sekarang. Yang gajinya 10 juta itu tidak cukup karena apa? Sabannya di mall, pengakuan sendiri loh itu. Saya dibayar gaji suami saya itu 10 juta. Tapi tidak tiap bulan itu hanya ada kelebihan 500 juta karena habis untuk belanja di mall-mall itu. Nah sekarang untuk membantu orang tuanya, sekarang kalau mau belanja sayur rasa neng mall. Sekarang banyak sayur hidran di kampung itu ada. Atau ke warung-warung desa itu, atau ke pasar. Ya, pasar tradisional itu loh. Itu lebih ngirit itu. Boleh, bagus itu. Ya, jadi penderitaan orang tuamu, anaknya harus ikut bertanggung jawab. Wong kalau anaknya yang menderita, bapakmu ya tanggung jawab. Kasihan kan itu. Nah, insya Allah kamu tidak akan kekurangan. Membantu orang tua, meringankan beban yang diderita oleh orang tuamu, insya Allah Allah akan melonggarkan bebanmu di dunia dan di akhirat. Man nafasa musliman, nafasa Allah fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita membantu, apalagi ini bapaknya, ya, bapaknya, tahu pekerjaan bapakmu. Setelah dibantu, disahurkan utangnya, bapaknya dipesan besok lagi hati-hati pak, jangan sampai terbelit hutang. Pepet seperti apa, kalau bisa tidak usah hutang. Ngendika mawon kali kula, bilang sama anaknya, nanti bapaknya, kebutuhan anaknya akan ditutup. Jangan hutang, apalagi hutang neng bank plecit, wah sudah susah kamu. Lagi tangi turu, sudah diplecit. Ya dah, bank plecit itu. Hindari itu. Apalagi? Halaman 1 masuk ke 2 surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alallahu ba'da 'usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Mengenai Quran Surat At-Talaq ayat 7, kewajiban pemberi nafkah keluarga seorang laki-laki, apakah bisa digantikan kewajiban tersebut dengan anggota keluarga lain? Dahulu, tonggak kepemimpinan diambil oleh bapak. Ketika saya umur 9 tahun, adik 6 tahun, bapak meninggal. Yang mencukupi nafkah keluarga adalah ibu dengan jualan sembako. Sampai saya lulus sekolah SMK, saya membantu ibu. Kemudian setelah adik lulus, kami berdua yang mencukupi ibu atau nafkah keluarga. Dan cerita yang saya sampaikan, mohon nasihatnya Ustadz, siapa yang berkewajiban untuk menjadi pemimpin keluarga yang berkewajiban untuk memberi nafkah? Ya sudah, yang kamu jalankan itu sudah bagus itu. Kalau dulu yang memimpin keluarga bapak, ya. Bapaknya meninggal dunia, apa isi kon mimpin? Ya. Bapak meninggal dunia, meninggal istri dan meninggalkan anak. Anak bapak 2 atau 3 masih kecil-kecil. Dan yang mimpin siapa kalau begitu? Ya ibu sudah bagus itu. Ibunya megang tampuk pemerintahan dalam rumah tangga. Dan jaga ke bapaknya, sudah bakal balik kan? Sudah, sekarang saya yang mimpin. Ibu bukan anak masih kecil-kecil. Sekarang anaknya sudah disekolahkan, sudah dewasa, sudah mengerti. Nah, sudah, ibunya tentunya kalau anak sudah dewasa besar-besar, ibunya sudah lelah juga. Dilihat anaknya kok mampu untuk mengendalikan ekonomi rumah tangga, serahkan kepada anaknya tidak salah. Ya, kalau anaknya mampu mengendalikan ekonomi rumah tangga. Tidak salah. Kalau ibunya tetap masih mampu, ya ibunya tidak apa-apa. Nah itu, yang penting terus jangan eker-ekeran dalam rumah tangga itu. Ya. Bagaimanapun juga orang tua, walaupun ini ibu ya, orang tua. Anak selalu minta izin, karena yang memimpin rumah tangga ini sekarang ibu. Karena bapak tidak ada, sekarang ibu. Tidak mau berbuat apa-apa, minta izin sama ibunya. Sama ibunya. Jangan melangkah dulu tanpa sepengetahuan ibunya, apalagi langkahnya tidak benar, langkahnya salah, nanti akan membebani ibunya. Ya, ibu-ibu tanggung jawab dan keluarga itu. Kayak yang memimpin di dalam rumah tangga, sama bapak tidak ada, kenyataannya ibu bisa dengan tanpa bapak tadi bisa mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anaknya, mencukupi kebutuhan. Nah, berarti ibu berarti berhasil dalam memimpin anak-anaknya. Nah itu, nah, perkara anak tadi sudah gede, bisa membantu ibunya, bagus. Ya. Jadi jangan rebutan kepemimpinan. Pemimpinan rumah tangga ini gue rebutan jadi rusak, apalagi kepemimpinan negara. Kepemimpinan negara tambah hancur nanti. Apalagi? Saya seorang suami, selalu diomeli istri. Karena tiap hari aku diberi jatah Rp10.000. Sebab sebagian aku gunakan untuk menyicil hutang sepeda motor. Biar cepat lunas. Istri selalu marah-marah. Padahal dulu ketika mengambil sepeda motor persetujuan berdua. Dan padahal untuk anggaran belanja sudah saya cukupi. Seperti beras dan lainnya sudah aku belikan. Bahkan cukup untuk 1 bulan. Tapi istri sering ngomel karena aku beri 10.000 per hari. Karena sebelum mengambil sepeda motor, aku beri 25.000 per hari. Karena untuk melunasi hutang, maka cuma 10.000 aku berikan. Saya harus bagaimana? Apakah saya termasuk suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri, Ustaz? Oh, sudah tahu jawab. Tadi kan diterangkan, coba dibaca lagi. Ya dibaca itu halaman 1 masuk halaman 2. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya, jangan. Kalau kamu mampu, ya, berikan menurut kemampuanmu. Ketika kamu belum punya utang tadi, mampu sehari 25.000, mampu kan? Ya. Setelah utang sepeda motor, itu pun sepersetujuan dengan istri, tentunya istri juga tahu. Kalau kita kredit sepeda motor, berarti tiap bulan harus bayar, karena harus bayar maka kebutuhan belanja keluarga mesti dikurangi, harus kan jelas itu. Kalau dulu 25, sekarang untuk ngangsur 15 dikurangi, ya sehingga tiap harinya 10 harus disadari. Apalagi 10.000 kebutuhan beras sudah dicukupi, apa-apa sudah tinggal masak. 10.000 kan cuma uang untuk pegangan saja, mau tuku permen apa tuku apa kan itu. Lah kalau kebutuhan harian sudah dicukupi, uang 10.000 untuk apa ya, Wan? Untuk apa? Nah, itu sudah cukup itu. Maka orang yang memang mampu jangan memberikan sempit. Jadi orang suami yang baik itu tidak memberikan belanja yang sempit. Mestinya bisa memberi kelonggaran cuma di batas sempit. Misalnya bisa saya bisa memberikan 50.000, tapi tiap hari cuma ke 25.000. Wes, gue mau digaris, gitu. Nanti ngelonjak sithik semprit. Gue lagi selawe, harus kudu selawe. 30 semprit, tidak boleh. Prekek gitu. Nah, itu juga enggak baik. Kalau memang kamu ada kemampuan, beri kelonggaran. Istimu, beri belanja yang longgar. Tapi kalau memang disempitkan, memang rezekinya baru sempit, jangan mengangkat di luar kemampuan. Ya, tiap hari memberikan 10.000, ya, berarti sebulan 300 ribu. Jangan kepingin yang sebulan 10 juta tadi. Ya suami saya sebulan 300 nanti kalau sudah lunas. Ya maka setelah lunas nanti longgar lagi. Maka Allah mengatakan, saya ja'alullah ba'da usri yusro. Allah akan memberikan setelah kesempitan nanti ada suatu kelonggaran. Nah, nanti kalau sudah lunas hutangnya, tidak ngeridit sepeda motor lagi, nah, jadi longgar lagi gitu. Jangan wis lunas tuh hutang meneh. Ya, lunas kredit meneh, dibarukan lagi. Nah, jadi sempit lagi nanti. Nah, barang sempit terus diomeli, suaminya diomeli. Kok suaminya gregeten ya ngomel terus ramuleh wae sudah. Nah, gimana? Kan rapi toh, jangan diomel-omeli. Jarum bukan sing apik, karepmu piye? Daripada ngomel mbok ngomong sing apik, duduk yang baik. Pak 10 ribu itu sampai mana lah, aku tak bisa ngomong toh. Apa patu era sepeda motornya didol meneh wae, lagi gitu. Nah gitu, ya. Didol meneh lah, aku nak go tu terkenai, gua terus numpak opo, lagi gitu tak. Nah maka harus di, nah, disyukuri yang sedikit, nanti akan ada yang banyak. Allah akan menambah kesyukuran tuh. Ya, nah, jadi istri itu juga jangan senenge sama suami. Kalau diberi uang banyak, nanti kalau uangnya dari suami tidak banyak, wis ora seneng karo suamine. Berarti sing disenengi apa nih? Duite, ya ta? Jadi ini ada kayak cukup belanjane 25.000 ora tau ngomel, malah boso melipir nyandi nyeluk emas, ya kesel tak pijeti mas bareng 10.000 ngomel. 10.000 kok njaluk pijet, ya, malah gitu. Nah itu kan kacau kalau rumah tangga mau disenangi suaminya, sing disenangi duite. Nah, ya harusnya ya disyukuri. Ya alhamdulillah mas, tiap hari kita 10.000, tapi alhamdulillah sekarang kesana kemari sudah naik sepeda motor. Orang genjot, orang kesel. Gitu. Nah gitu disyukuri itu. Apalagi dari brosur ya. Masih ada. Saya tiap bulan gaji saya 800 ribu dan rencana minggu ini mau beli sepeda motor, mau hutang dari bank. Nah, itu harus masuk kesempitan ini. Yang demikian itu apa saya termasuk menganggar di luar kemampuan? Nah. Padahal saya sudah punya motor, mau saya tukarkan yang lebih bagus dan mau kredit, mohon nasihatnya. Iya, tukar ke mobil sisan baik. Ya tukarkan motor gue, kalau hujan masih kehujanan. Kalau mobil gak kehujanan. Kan mobil. Sisan tuh sing apik. Wong entuk utange sisan sing akeh itu lah perkara nyaur kok. Nah, maka itu tergantung kamu. Ya, mengangkat di luar kemampuan apa tidak kan yang tahu kamu sendiri. Kalau saya nanti gaji 300 ribu, terus saya ambil sepeda motor baru, tiap bulan nanti dipotong untuk ngangsur ini, tinggal sisa berapa? Nanti dihitung dhewe rembukan kalau istrine. Nanti nek ora ya, aren wong ditareni jek ngomeli apa meneh ora taren iku. Nah. Enggak dirembuk yang tahu kamu sendiri. Mungkin kamu bisa ngitung tiap bulan penghasilan saya pokok 300 ribu. Tapi kadang saya bisa nyambi ini, bisa nyambi dapat uang juga, kadang malah lebih dari 300 ribu yang pokok itu. Nah, sehingga saya hitung-hitung kalau sebulan ngangsur 200 atau 150 itu berarti itu mampu lah, terserah kamu. Ya, diukur sendiri. Dipikir dulu sebelum melangkah. Jangan sudah kebacut baru menyesal. Ya. Kalau sekarang ya, kalau nurut nasihat saya, kalau sekarang sudah punya sepeda motor walaupun tidak baru, coba kalau kepengin punya sepeda motor, sepeda motor yang baru ya, itu aja dipakai dulu, anggap saya itu nyicil utang. Ya, tiap bulan cicilannya berapa itu ditabung. Ditabung. Dah, nanti kalau tabungannya sudah komplit, ambil belikan sepeda motor baru, jadi tetap enggak punya hutang. Wong tumpak sepeda motor baru dengan lama itu ya padha wae kok. Masamu nek numpak sepeda motor baru tambah gagah gitu toh. Ora, sing gagah sepeda motore. Nek wong ya wis padha kowe kuwi ya. Aman aja. gagah tambah rekoso kok seneng gitu. Boys band bisa motor tidak gagah tapi gagah orang duwe utang gitu loh. Nah, enak orang duwe utang ndak penak. Ndak penak. Tuan Isai bebas dari utang gitu loh. Bebas dari utang. Maka kalau bisa diminit begitu lebih baik sabar dulu. Saya akan beli sepeda motor yang baru tapi tidak punya hutang. Nah, maka dianggap tanda nyicil. Sekarang dianggap punya hutang nyicil tapi ditabung. Sampai kira-kira sudah cukup lah baru diambil. Tabung gampang diambil, jadi tabung di rumah. Dititipkan di bank. Ya, di bank syariat, mana titipkan di situ. Dan nanti kalau sudah ngumpul, kira-kira bisa untuk beli sepeda motor baru lah baru diambil. Tukarkan yang lama tadi kan dengan yang baru. Dah, ya bulan tidak usah ngangsur, tapi sepeda motornya baru. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, baik. Sekarang kita teruskan pertanyaan yang sudah masuk. Ayo. Tanggal 1 Desember 2013. Yo. Saya saat ini tinggal di Solo bersama suami. Saya bekerja di sebuah pabrik di Ungaran. Saya laju setiap hari Solo Ungaran. Bolehkah pada saat di tempat kerja, setiap hari saya menjamak dan mengkosor sholat duhur dan asar? Jika saya pulang dari pabrik jam 16.30 sampai di Solo kurang lebih jam 19. Bolehkah saya menjamak dan mengkosor sholat maghrib dan isyak di bis? Dan bila pulang awal, ketika sampai di Kartosuro sudah masuk waktu maghrib, bolehkah saya sholat maghrib di bis karena sampai di rumah sudah tiba waktu isya, Ustaz? Boleh. Ya. La junaha alaikum antaksuru minas sholat. Wa idza daratum fil ardi la junaha alaikum antaksuru minas sholat. Kalau kamu sedang dalam perjalanan, musafir, Ustaz, ya, tidak berdosa kamu mengkosor sholat. Ya. Menjamak sholat juga boleh, dikosor juga boleh. Jadi selama kamu dalam perjalanan atau kamu musafir, kamu rumahnya Solo, kerjanya di Ungaran. Nah, selama kamu dalam musafir tadi, sholat duhur kamu jamak dengan asar boleh. Tidak hanya sekedar jamak, dikosor sekali. Ya, dikurangi, diringkas, dipendekkan. Sholat duhur mestinya 4 rakaat, karena dikosor jadi 2 rakaat. Begitu selesai salam sholat duhur berdiri lagi sholat asar namanya dijamak. Sholat asar rekaatnya juga dikondet pendekkan, kurangi jadi 2 rekaat, jadi dikosor. Jadi orang musafir itu ada rukhsah, boleh menjamak dan boleh mengkosor sholat. Maka yang kamu tanyakan itu kan seperti itu, betul, boleh kamu laksanakan menjamak dan mengkosor sholat, boleh. Apalagi saya mempunyai rekan kerja sekitar 1 tahun yang lalu. Dia kenal dengan seorang pengusaha. Dari awal perkenalan tersebut, si pengusaha menawarkan agar teman saya tersebut ikut investasi di perusahaannya. Lalu teman saya ikut investasi yang tidak sedikit, karena diiming-imingi hasil yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Setelah satu tahun, ternyata tidak ada hasilnya. Setelah ditagih, ternyata pengusaha tersebut selalu mengelak dan mengalihkan pembicaraan. Setelah teman saya mencari informasi, pengusaha itu telah banyak membohongi orang. Dan akhirnya dari salah satu orang yang dibohongi, ada yang membuat laporan ke polisi. Akhirnya pengusaha itu ditangkap. Apakah boleh menagih uang tersebut kepada keluarganya? Dan misalnya keluarga pengusaha tersebut menolak membayar hutang tersebut, apa hukum menurut Islam padahal harta yang di rumahnya banyak, Ustaz? Mungkin keluarganya tidak tahu, gitu. Keluarga itu taunya suaminya uang pengusaha hasilnya banyak, tidak ngerti. Tidak ngerti kalau hasilnya banyak itu sebagian besar harta yang bohongi temannya ngapusi tadi, enggak tahu. Ya. Maka dalam Islam itu, kalau hutang piutang harus tertulis, tercatat. Dicatat, ada saksi, Nah kalau istrinya juga ikut tanggung jawab, berarti ya ikut tanda tangan di situ. Ya nanti kalau suaminya tadi mengkhianati, boleh menagih itu, wong dia ikut tanggung jawab. Tapi kalau tidak, ya nanti kamu nagih di rumah, ya saya enggak tahu menahu. Itu yang utang suami saya, tagih aja suami saya enggak tahu itu. Enggak salah itu. Maka yang ditagih ya, yang utang tadi. Keluarganya ditagih, kalau dia mau bayar ya syukur, kalau dia tidak mau bayar wong memang tidak tahu utangnya. Ya toh? Dan di rumah hartanya banyak. Kamu hanya melihat hartanya di rumah banyak. Banyak itu belum tentu penghasilan suaminya. Itu mungkin pemberian orang tua dari istrinya. Bisa juga itu. Memang istrinya orang kaya. Ya toh? Orang tuanya diberi harta banyak. Jadi mestinya kamu nagih kepada yang bersangkutan. Sudah ditekel polisi, ya sudah urusannya dengan polisi nanti. Dia ditanya, diurus di situ kamu mau bayar apa tidak, nanti biar urusan negara itu sudah. Apalagi? Apakah dengan hadis tentang Rasulullah pernah menjamak sholat ketika tidak sedang safar, maka kita boleh menjamak sholat di rumah setiap saat, Ustaz? Tidak boleh. Nabi tidak setiap saat begitu, enggak setiap saat. Kalau kamu setiap saat menjamak engkau sholat, ya nyalai aturan. Ya dah? Boleh menjamak setiap saat itu kalau kamu dalam keadaan musafir. Selama kamu dalam musafir, setiap saat sholat boleh kamu jamak. Tentunya sholat yang boleh dijamak. Ya, sholat yang boleh dijamak itu duhur dijamak dengan asar. Isya dijamak dengan maghrib itu boleh. Terus setiap sholat boleh jamak, terus duhur jamak asar, asar jamak maghrib. Tidak boleh itu. Ya. Jadi setiap saat kamu menjamak mengqasar sholat, boleh. Kalau kamu dalam keadaan musafir, dan yang dijamak sholat yang memang boleh dijamak. Apalagi? Saya sudah berulang kali menanyakan ke konter buku tentang riwayat Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang. Sehingga ada sahabat yang bersedia menanggung hutangnya. Barulah Nabi mau mensolatkan jenazahnya. Hadis tersebut terdapat dalam brosur kapan, Ustaz? Ya, nanti kamu ya, tanya sana. Itu terdapat pada brosur Ahad Pagi tanggal 17 Agustus tahun 2008. Kamu beli bendel kumpulan brosur tahun 2008. Nanti kamu cari tanggal 17 Agustusnya. Nanti ada di sana. Apalagi? Kehidupan saya sehari-hari menolong orang yang melahirkan. Biasanya setelah lepas pusar, selalu diselameti. Lalu pada malam harinya, saya diantari nasi dan juga sesajen. Padahal sudah saya larang, tetapi mereka tetap saja mengantari. Kadang saya juga diberi ayam hidup dan macam-macam pemberian. Bolehkah saya memakan nasi beserta lauk pauk tersebut? Bolehkah ayam pemberian yang hidup tersebut saya sembelih untuk lauk pauk, Ustaz? Boleh. Saji yang tidak boleh dimakan itu, ya, kalau sajinya tadi ada ayam sembelihannya, ya, termasuk ansop itu, menyembelih untuk sesaji, itu tidak boleh dimakan. Ya, lah kamu diberi ayam hidup itu kok. Ayam hidup, ya, nanti kamu sembelih bukan untuk sesaji. Sembelih untuk lauk, boleh itu. Kalau disembelih tadi untuk sesaji, enggak boleh dimakan. Nah, kamu diberi ayam hidup, dibelah sendiri untuk makan, boleh. Apalagi hukum perwalian untuk anak dari hubungan di luar nikah itu bagaimana? Apakah bapaknya si anak tadi sah menjadi wali nikahnya, Ustaz? Enggak sah. Jadi anak yang lahir hubungan sebelum nikah, anak zina itu, anak lahir itu tidak punya ayah. Walaupun ya yang menzinai jelas orangnya, tapi itu bukan ayahnya. Karena yang dinamakan ayah itu ya hasil daripada pernikahan yang sah. anak yang lahir sebelum nikah orang tuanya tadi, namanya tidak punya ayah. Itu hanya punya ibu. Nanti kalau anaknya kebetulan perempuan, kalau mau nikah, bapaknya enggak boleh jadi wali. Karena enggak punya ayah dia. Walinya wali hakim. Nah, begitu. Apalagi? Dulu saya dicarikan jodoh oleh orang tua saya. Sekarang semua sudah meninggal. Karena orang tua saya tidak paham agama, ternyata menantu pilihannya tidak tanggung jawab dan syirik. Saya sudah tidak tahan lagi, akhirnya pisah sudah lama. Sekarang saya ngaji, kemudian diberitahu oleh teman-teman supaya nikah lagi. Tetapi tidak saya jawab, karena trauma dan saya tidak kenal siapa-siapa. Bagaimana kalau saya tidak nikah lagi, apakah berdosa? Karena umur sudah 42 tahun, dan apakah saya diazab oleh Allah di akhirat nanti, Ustaz? Tidak. Tidak nikah lagi, tidak diazab, tidak. Yang diazab oleh Allah itu bukan nikah dan tidak nikah. Yang diazab oleh Allah itu orang yang hidupnya banyak berbuat dosa. Banyak melanggar aturan Allah, apalagi tidak mempercayai pada hari akhirat. Jadi orang kafir, ya itu yang akan diazab. Kalau perkara kamu nikah, tidak. Tidak diazab, tidak. Apalagi? Sekitar 1,5 tahun yang lalu, istri saya selingkuh dengan teman lamanya, dan hal itu berjalan 2 tahun. Saya tidak tahu sama sekali, karena saat itu istri saya yang baik, bertanggung jawab terhadap suami, ternyata hanya seorang istri yang murahan. Setelah mengetahui pengakuannya yang demikian itu, saya sampai shock. Lalu mulai saat itu juga dia saya cerai. Tetapi setelah 2 hari, saya kasihan sekali terhadap anak saya. Kasihan apa ora betah? Sudah 2 hari. Terus? Atas saran saudara-saudaranya, dan karena kasihan pada anak saya, walaupun berat perasaan saya ingin merujukinya. Lalu saya minta saran seorang ahli agama, yakni guru ngajinya, adik saya, bagaimana cara merujuki istri yang sudah dicerai. Lalu sarannya, karena itu belum 1 minggu, boleh melewati masa idah, katanya cukup mengatakan kepada mantan istri saya, "Dek, kamu saya rujuki lagi." Dan dengan disaksikan saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Dan sampai sekarang kami sudah bersama lagi dengan istri saya itu. Sahkah pernikahan kami tersebut? Karena setelah saya membaca brosur kajian Ahad Pagi 1 Desember 2013, saya ragu tentang pernikahan saya. Dan setelah kejadian itu, saya begitu sulit mempercayai istri saya. Padahal istri saya sudah berubah. Mulai saat itu, istri saya rajin mengikuti kegiatan di cabang MTA, sedangkan peristiwa itu terjadi sebelum kami mengaji di MTA, Ustaz. Besar apa tidak, katanya sudah ditanyakan ahli agama. Tanyakan oleh orang ahli agama, rujui cukup ngomongi wae, dek, kowe tak rujui meneh, sah, gitu kan. Nah, kata ahli agama gitu kok. Setelah kamu baca brosur 1 Desember 2013 jadi ragu. Lah kenapa ragu? Lah isinya brosur tadi apa? Kata ahli agama tadi apa kok bisa diragu? Nah, coba ditelaah lagi, dikaji yang betul. Kenapa di dalam brosur setelah kamu baca kok malah jadi ragu? Apa bertentangan dengan ahli agama tadi? Karena brosur tadi yang membuat bukan orang ahli agama apa gitu? Ya mestinya yang dipercaya yang ahli nih mestinya. Nah, coba kamu kaji dalam lagi, kenapa kok jadi ragu? Yang kedua, kamu sudah tidak ada percaya lagi dengan istri. Lah kalau sudah suami istri sudah tidak saling ada kepercayaan, rumah tanggamu apa harmonis? Musra percaya. Tujuan pernikahan itu mawaddata warahmah. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan itu supaya suami tentram dengan istri itu, istri juga tentram dengan punya suami itu. Antara suami dan istri supaya terjalin rasa kasih sayang. Lah kalau sudah tidak ada kepercayaan, apa yang neng kasih sayang? Ya, apa ada? Namun demikian, kalau itu kamu teruskan, ya silahkan, wong kamu yang jalani. Silahkan. Dan dulu istrimu selingkuh dengan teman lamanya 2 tahun, selingkuh kok 2 tahun ya po yora, suaminya po yora ngerti itu sampai 2 tahun itu. Tanek 2 jam mungkin 2 tahun. 2 tahun ini waktu yang cukup lama. Kok nanti orang ngerti itu? Ya. Tapi itu dulu belum ngaji, mungkin tidak tahu. Ya. Kalau sama-sama maunya, dah. Masanya saat itu 100. Dan setelah ngerti so, wis minta maaf pada suaminya. Suaminya sudah memerujui dan dianggap selesai. Setelah ngaji baru timbul. Ya, nah sekarang istrimu sudah baik, kalau sudah bertobat betul, mestinya tidak perlu kamu curigai terus waktu sudah tobat. Orang dulunya jelek jadi baik, itu mestinya dipercaya sudah jadi baik. Ya, dulu pelacur misalnya, sekarang jadi muslimah yang taat, itu boleh lebih baik namanya. Kalau dulu muslimah yang taat sekarang jadi pelacur, lah itu perlu. Tak dipercaya lagi, wis jadi muslimah yang baik, ya. Nah, terus mudah-mudahan doa dosanya diampuni oleh Allah, dia suruh bertobat, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup dosa-dosanya yang lalu. Innal hasanat yudhibna sayiat, karena kebaikan itu bisa menutup kejelekan-kejelekan. Kalau memang kebaikannya lebih banyak, kejelekannya di stop, sudah tidak tambah lagi, lah mudah-mudahan terhapus dengan kebaikan tadi. Nah, mestinya kamu tidak perlu dikenang-kenang yang jelek itu karena sudah sekarang jadi baik. Dulu begitu karena tidak tahu, sekarang sudah ngaji, mestinya sudah tahu tentang agama ini. Dan nek wis ngaji, sik gelem selingkuh lagi, ya mesti dikeluarkan di NTA apalagi. Sudah ngaji NTA kok selingkuh, zina. Boikot, dikeluarkan dari NTA, ketemu jangan diberi salam. Itu hukuman di dunia ini. Ya, mestinya dia sudah mati kok. Kalau hukum Islam ditegakkan, kan sudah mati orang zina itu. Diraja mati, tau, malah rasa diberi salam, mati. Anggap saja enggak ketemu sudah. Angin ini jadi suara. Katanya NTA itu zina lebih baik daripada tahlilan. Kinerja tahu ngerembuk tahlilan, apalagi gandeng ke zina karo tahlilan. Sama sekali. Orang MTA zina, keluarkan dari pengajian, ketemu tidak usah diberi salam. Anggap saja orang tidak kenal. Anggap saja orang ini sudah mati, karena sudah dirajam kalau hukum Islam. Nah, gitu. Apalagi? Saya adalah seorang remaja yang menginjak dewasa. Pada suatu hari, saya berkenalan dengan seorang wanita melalui Facebook. Kami sering ngobrol dan menginginkan untuk membawa hubungan kami ke jenjang pernikahan. Tetapi orang tua wanita tersebut tidak setuju, karena perkenalan kami melalui Facebook. Dan Ustadz pernah menerangkan begitu banyak masalah yang timbul akibat Facebook. Kami pernah bertemu dan kami mengikuti kajian di cabang. Bagaimana kami meyakinkan kepada orang tuanya untuk bisa menerima pilihan kami, karena kami sudah ingin menikah dan pilihannya yang sepaham. Ini sama-sama mengaji di majelis ini. Dan bagaimana kami harus bersikap, sedangkan menurut Al-Quran, seorang anak hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, Ustaz. Jadi kadang-kadang orang tuanya tidak suka, tidak boleh, karena perkenalannya lewat Facebook, karena orang tuanya itu mungkin tahu banyak anak-anak yang tertipu hanya karena lewat Facebook tadi. Nah, lewat Facebook itu wis boso ape-ape. Ya, lewat Facebook, dengan tulis menulis lewat SMS-nya atau lewat Facebook-nya itu yang dikabarkan yang baik-baik saja. Ceritanya ya yang baik-baik gitu. Mula terus tertarik tadi. Nah, orang tuanya enggak percaya. Kenal-kenal lewat Facebook, apa aja, ngapusi, gitu kan. Nah, Nah, untuk meyakinkan supaya orang tua yakin, ya sudah kamu ngaji aja yang tekun. Kalau kamu ngaji tekun, wanitanya tadi ngaji yang tekun, hidupmu diatur menurut tuntunan agama, nanti lama-lama orang tuanya akan percaya. Akan percaya, oh ternyata ya tekun beribadah, taat kepada orang tua. Ya. Kenapa kalau saya tidak membolehkannya? Diyakinkan dulu, jangan dipaksa. Karena orang tua beralasan, makanya lewat kenal Facebook kok orang jatuh cinta. Karena ternyata banyak wanita-wanita yang tertipu hanya karena lewat Facebook tadi. Jangan-jangan anak saya nanti juga seperti itu kan gitu. Tidak salah orang tuanya itu, namanya hati-hati orang tua itu. Ya, dah kamu ngaji yang tekun. Amalkan hasil ngajinya. Nah, terpaksa nanti sudah ngaji tekun, ngamalkan hasil ngajinya. Terpaksa tidak boleh, wanita tidak hanya satu itu. Banyak wanita-wanita yang lain. Anggap saja mungkin, ini bukan jodoh saya, dah ganti yang lain. Wah, itu sangat cantik, saya tertarik. Yang lebih cantik dari itu ada. Ya tak? Jadi wanita yang paling cantik itu bukan istrimu saja, bukan. Istrinya bapak-bapak itu kalau ditanya cantik-cantik semua. Ya, maka itu, yang kedua, jangan milih hanya karena cantiknya. Menurut tuntunan agama, wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya tak? Satu karena cantiknya, dua karena hartanya, tiga karena nasabnya, keturunannya, yang keempat karena agamanya. Yang tiga tadi boleh hilang, yang pegang teguh tidak boleh hilang karena agamanya. Ya, karena agamanya. Kalau sudah pegang teguh agamanya, agamanya baik, insya Allah itu tepat untuk pilihan bagi orang-orang yang beriman. Apalagi? Suamiku pemabuk berat, penjudi, tetapi dia sebagai PNS, dia juga pekerja keras dan bertanggung jawab pada keluarga. Apa keinginan kami, pasti dia penuhi. Alhamdulillah, rezeki selalu ada. Dia menjadi kebanggaan anak-anak, termasuk saya, untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat, terutama tentang fitnah, bid'ah, dan lain-lain, dia juga mengetahui. Ia juga ngefan pada semua ustadz. Kalau orang mendengar penuturan kami dan anak-anak, orang pasti tidak menyangka kalau suami saya tidak sholat. Dia juga suka beramal, setiap mendapat uang selalu dikeluarkan kewajibannya 2,5%. Uang itu diberikan kepada saya untuk dibagi-bagikan. Ia jarang beribadah kecuali pada bulan puasa, itu pun bisa dihitung. Saya dan anak-anak setiap sholat selalu mendoakan, tetapi hasilnya malah belum ada perubahan. Sebenarnya, tipe seperti apa suami saya itu, Ustaz? Dan apa yang harus saya lakukan karena sudah hampir 10 tahun saya bersabar? Nah, kok malah tanya, ya tipenya seperti itu tadi. Tipenya pemabuk, penjudi. Ya, tapi segala kebutuhan anak istri dipenuhi. Lah mungkin nek judi menang terus kuwi. Judi menang terus, mulai so, kebutuhannya anak kebutuhannya istrinya dicukupi hasil menang judi tadi. Tapi PNS. Ya. Guru apa bukan itu? Kalau guru lapor ke Pak Sulis ini. Pak Sulis, ini ada yang guru yang penjudi, pemabuk, tidak sholat. Ya, kerjanya ngajar di mana nanti biar dipanggil oleh beliau ini. Ya, panggil beliau nek ora mari, ya, dunggah ke pangkate. Nah, itu. Ndak aneh. Pemabuk, penjudi jadi kebanggaan. Kebanggaannya karena kebutuhannya selalu dipenuhi, ya toh? Tak mau sholat kok jadi kebanggaan. Ya, mestinya orang yang dibanggakan itu walaupun dia tidak apa itu kebutuhan ekonomi tidak begitu seperti tadi, ya sekedar mencukupi aja, tidak terlalu banyak, ya, tapi salatnya tekun, ibadahnya tekun. Nah, itu yang jadi kebanggaan. Ya tak? Karena orang yang dimuliakan oleh Allah itu bukan orang yang banyak harta. Inna akramakum indallahi atqakum, kalau suami bertakwa kepada Allah itu yang perlu dibanggakan. Ya, karena ketakwaan itu yang mulia. Tapi orang yang banyak judi, mabuk, itu temannya setan, lah kok bangga itu gimana? Ya. Jadi orang mabuk, orang judi itu temannya setan. Pasti kamu akan rugi. Maka Allah mengatakan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Coba dibaca surat Al-Maidah itu ayat 90-91. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'alakum tuflihun. Itu surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini dah, jadi menjauhi khamr, mabuk ya, judi itu perbuatan setan. Maka menjauhi itu untung kamu nanti. Kalau tidak menjauhi, ayat berikutnya dilanjutkan itu. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi dikatakan khamr, mabuk ya, judi itu perbuatan setan. Maka jauhi supaya kamu beruntung. Karena kata Allah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Karena setan itu menjadikan dengan mabuk, dengan khamr dan judi itu menjadikan kamu menimbulkan suatu kebencian dan permusuhan. Permusuhan dan kebencian. Wasudda'akum an dzikrillah. Dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah. Wa'ani sholah, menghalangi kamu untuk sholat. Maka pemabuk dan penjudi tidak sholat. Wong. Itu kata Allah, menghalangi kamu mengingat Allah. Dan menghalangi kamu sholat. Maka orang mabuk dan orang suka judi, suka mabuk, biasanya tidak sholat. Maka supaya kamu beruntung, jauhi itu. Kalau tidak dijauhi, tetap mabuk, tetap judi, kamu akan rugi. Sekarang tinggal pilih aja. Bagaimana kamu milih untung atau milih rugi? Kalau milih untung, suruh berhenti suamimu dari mabuk dan sholat. Apalagi pegawai negeri. Ya. Bukan mabuk dan judi. Gitu. Mabuk dan judi itu oleh pemerintah kita juga dikatakan itu pekat penyakit masyarakat. Jadi pegawai negeri malah jangan menanamkan penyakit di masyarakat. Harusnya menjadi contoh. Orang pegawai negeri jangan suka mabuk, jangan suka judi. Kalau ada masyarakat yang mabuk judi harus menegur mengingat, oh itu penyakit. Kalau dilihat dari tuntunan agama, itu menjauhkan kamu dari ingat Allah dan dari sholat. Maka kalau kamu lakukan, mesti kamu menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi. Akibatnya nanti rumah tangga mesti berantakan. Karena dengan mabuk dan judi itu, ya, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Nah, itulah. Siapa yang beruntung, suamimu suruh berhenti dari mabuk dan judi, suruh tekun mengerjakan sholat, tekun ngaji, ya, tekun mempelajari agama ini. Kalau juga suka dengarkan keterangan-keterangan dari para ustadz-ustadz, wah suruh dengarkan keterangan radio ini. Apa? Terus suruh baca. Kalau kamu orang muslim, suami orang muslim, walaupun tidak sholat tapi ngaku Islam, suruh baca ayatnya tadi. Nah, kepengen untung, kepengen rugi. Kalau kepengen untung, berhenti. Mabuk dan berhenti. Judi. Kalau kepengen rugi, terus no. Nah, gitu tak? Apalagi? Kakek saya menikah, mempunyai anak satu, yaitu ibu saya. Kemudian kakek cerai, dan nikah lagi dengan istri kedua, punya 7 anak. Lalu kakek meninggal. Bagaimana pembagian hak warisnya menurut Islam? Harta itu didapat bukan dari gonogini, tetapi dari peninggalan bapaknya kakek saya. Dan apakah salah kalau saya meminta bagian warisan karena ibu saya sudah meninggal? Betul. Jadi kalau memang ibu meninggal, toh kamu punya apa itu warisan dari apa itu warisan yang karena anak bapakmu tadi. Jadi kalau memang ibu tadi apa bapakmu tadi masih punya istri, punya anak, ya, 1/8 untuk istrinya, ya, yang lain sisa dari 1/8 itu untuk 8 anaknya tadi, ya. Anak ibu yang pertama 1, kamu. Untuk yang ibu kedua anaknya 7, berarti anaknya 8 kan. Maka untuk istrinya tadi 1/8, untuk anak 8 tadi, sisa dari 1/8 tadi. Punya hak kamu. Jelas, apa lagi? Tanggal 8 Desember. Ya. Apakah ada yang disebut sholat mutlak? Kapan dan di mana sholat mutlak itu bisa dilakukan? Sholat 2 rakaat setelah tawaf itu apakah disebut sholat mutlak, Ustaz? Bukan. Sholat 2 rakaat setelah tawaf itu ya sholat sunnah sudah tawaf. Dan tawaf selesai, biasanya sholat di tempat dekat apa makom Ibrahim itu. Jadi sholat sunnah di situ setelah tawaf. Nah, kalau sholat mutlak itu tanpa dibatasi waktu dan tempat. Ya, kapan saja boleh dilakukan. Ya, 2 rakaat siang malam boleh, pagi boleh, tidak ada batas waktu-waktu tertentu. Ya, itu didasari dari surat Toha itu ambil pengambilannya surat 14 waqimi sholat lidzikri. Ya, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kamu untuk mengingat Allah mau sholat sewaktu-waktu silahkan. Itu yang dinamakan sholat mutlak, tidak dibatasi waktu. Terus apa lagi? Kami akan membangun musola atau masjid, tetapi sebelumnya musola tersebut harus dibongkar dahulu atau dibongkar total. Apakah pahala jariah yang dahulu hilang, Ustaz? Hilang. Mulanya rebutan gitu ya. Maka orang itu karena memahami siapa membangun masjid, selama masjidnya masih dipakai, nanti selalu mendapat pahala, ngalir terus. Mulai bangun masjid, urunan bingung. Saya mau menyumbang, tapi jangan dipakai genteng ya. Nanti kalau dibelikan genteng, gentengnya pecah, pahala saya gempil nanti. Ya. Nah terus apa lantai? Wah lantai nanti kalau diganti marmer habis. Saya bikin pondasinya saja. Saya keluar uang untuk pondasi. Pondasi kalau atapnya diganti, ya toh, lantainya ganti. Pondasinya kan tetap. Tapi selama masih pakai, pahalanya mengalir terus sudah. Itu salah di dalam memahami begitu. Akhirnya bangun masjid, ya toh, orang dati-dati kabeh njaluk pondasi kabeh. Lah kok nek ora pondasi terus ini mau dibangun dirusak kabeh, wah hilang loh ganjaran saya kan itu. Nah, ya ada macam itu enggak. Orang itu masalah pahala kalau dia sudah beramal saat itu dia sudah dapat pahala. Ya dah. Jadi jangan selama masjidnya dipakai sholat terus pahalanya mengalir. Lah nek masjidnya gua ada kayu. Ada di Wonogiri, saya bukan cita ngomong kosong, bukan. Ya, di Wonogiri dulu ada masjid kosong, enggak ada kegiatan. Terus dipakai ngaji. Ini dipimpin oleh Saudara Tamin itu mungkin ada orangnya di sini juga. Ngaji. Dan ngaji makin subur, rame pengajian untuk pengajian. Ah, tidak boleh untuk ngaji. Diusir pengajiannya. Ya, diusir memang bukan masjid yang membuat warga MTA. Dah, pergi. Dah, pergi mesin tidak ada yang nyobol sudah. Konon kabarnya setelah itu enggak ada kayu. Itu ganjaran apa terusan? Nah, itulah. Memang siapa Nabi mengatakan mambana masjidan banallah baitan fil jannah. Siapa membuat masjid nanti dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Tapi masjid tentunya masjid yang untuk ibadah. Jangan masjid untuk mubadir. Satu kampung sudah ada masjid. Tidak pernah isi. Malah gawe meneh, gawe meneh. Orangnya isi dia terakhirnya. Mubadir kan itu. Masjid satu aja tidak pernah isi kok. Selain dari Jumat. Subuh itu. Imame sing adzan. Imame sing komat. Imame sing dadi makmum. Jadi itu jadi imam ngerangkep dadi makmum. Nanti kalau Jumatan penuh. Itu masih ada gitu. Masih pinggir masjid lagi di kampung. Satu aja sudah tidak ada isinya. Malah diperbanyak bikin masjid. Katanya mau dibuatkan rumah di surga. Itu tentunya masjid yang dimanfaatkan. Kalau satu aja tidak ada isinya. Tidak ada orang mau ke masjid. Ya itu digalakkan dulu. Supaya orang suka ke masjid. Nah, baru nanti kalau masjid penuh bikin masjid yang lain. Biar untuk menampung jamaahnya tadi. Gitu ya. Jadi tidak, kalau itu nanti mau dibongkar pahalanya hilang tidak. Allah sudah memberikan pahala, ketika kamu beramal sudah diberi pahala. Pahala itu bisa hilang, bisa rusak kalau kamu memberikan, apa membuat amal terus diperdengar-dengarkan. Wah masjid itu andai kata saya tidak yang bangun, tidak jadi. Wah, dan diketok-ketok gitu, riak. Nah, itu malah gugur amalnya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum. Ya orang beriman, jangan kamu membatalkan amal-amalmu sendiri. Sudah amal baik, tinggal memetik hasilnya. Kemudian kamu perdengar-dengarkan, riak, ya dipuji orang, rusak amalnya. Jadi bukan habis amalnya karena dibongkar, dibangun yang baru, bukan. Yang merusak amal itu dirinya sendiri. Apalagi? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ketika mendengar berita duka atas meninggalnya orang non-muslim, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Memang semua orang muslim, orang kafir kan kembali pada Allah. Ya, nanti itu ketika lampunya mati aja mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, boleh, tidak salah itu. Hah? Lagi bacaan at-tahiyat awal itu sampai syahadat apa sampai sholawat, Ustaz? At-tahiyat awal, at-tahiyat akhir, namanya at-tahiyat itu sama. Bacaannya sampai syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat. Nah, kalau setelah syahadat datangkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholli ta'ala ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, itu bukan at-tahiyat, itu namanya sholawat. Nah, setelah membaca at-tahiyat tadi, baik itu at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir ditambah dengan sholawat itu. Apalagi masjid di kampung saya, anak-anak yang belum balik dilarang mengikuti sholat berjamaah di dalam masjid. Harus di serambi masjid. Saya sebagai pembimbingnya pun harus mengikuti sang anak, yaitu sholat di serambi masjid. Padahal suara imam seringkali tidak terdengar karena terganggu oleh suara pujian dari musola lain. Pada saat imam baca jahr, tetapi saya tidak mendengar bacaannya. Apakah saya boleh membaca sendiri? Lalu bagaimana status jamaah saya? Apakah tetap dinilai sempurna di sisi Allah? Iya. Kalau imam bacaannya didengar, kamu cukup mendengarkan. Kalau tidak mendengar, walaupun dibaca jahr, kok kamu tidak dengar? Kamu membaca sendiri. Ya. Betul, memang harus begitu. Mengapa anak-anak ditaruh di belakang? Karena kalau anak-anak di depan, mengganggu. Anak-anak rame, belum bisa sholat, kadang gojek, eskomburi. Apalagi? Saya pernah lupa melaksanakan sholat isya karena semalam tertidur kecapean. Saat itu saya sedang musafir dan ingat belum sholat isya pada waktu pergi ke masjid saat adzan subuh. Lalu saya sholat isya 2 rakaat sebelum sholat subuh dimulai. Apakah yang saya lakukan itu bisa dibenarkan karena saya musafir, Ustaz? Orang sah musafir itu sudah betul. Karena kamu tadi lupa. Orang yang lupa itu penanya diangkat. Ya. Sampai dia ingat. Lah, kamu tidur, ingat-ingat. Bangun, dah azan subuh, baru ingat tadi belum isya. Nah, saat ingat itulah waktunya sholat. Ya. Nah, maka itu waktu. Jadi, kamu musafir atau tidak musafir? Kalau kamu lupa, itu tidak dicatat dosa oleh Allah. Lah, waktunya setelah ingat, nah baru kamu sholat. Tadi misalnya ingatnya setelah sholat subuh. Bar subuh baru selesai. Loh, aku mau mengirung sholat isya. Ya bar sholat subuh terus sholat isya. Masa ada waktu bar subuh isya? Lah karena kamu ingatnya setelah subuh. Maka Nabi kita mengatakan 3 hal yang pena itu diangkat. 1 orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga 2 orang lupa sampai dia ingat. Yang ketiga orang gila sampai dia sadar. Kalau orang tahu sadar, gila terus, itu amalnya enggak dicatat. Mereka pengen bebas dari catatan edano. Ya. Jadi tentang sholat tadi ya, anak nyambung yang tadi, jamaah tadi, anak tidak mesti harus selalu di belakang. Ikut jamaah bareng di masjid tadi boleh dengan catatan orang tuanya harus mengendalikan, ngandani anaknya. Kira-kira walaupun anak kecil, tapi sudah bisa. Sholat, waktu sholat itu diam, tidak mengganggu yang lain. Masuk di dalam masjid juga tidak salah. Nah, umumnya anak-anak kecil itu tidak tahu. Kucek kantok, lah taruh di belakang. Apalagi? Saya seorang pemuda yang masih menimba ilmu. Saya tidak pernah pacaran, karena saya tahu bahwa itu dilarang agama. Apa pengertian atau hal-hal aktivitas yang bagaimana yang dikatakan takrobuz zina atau mendekati zina? Sebab saya pernah mengagumi teman wanita yang cantik dan menyimpan foto-fotonya. Tetapi saya tidak pernah berduaan dengannya. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu termasuk. Jadi kalau kamu menyimpan foto temanmu yang cantik, setiap saat kamu lihat, terus cak guyu gitu lah. Cak guyu kok orang iso anu mangsulan nak meneng wae lah terus disambung. Ya, mendekati. Sambungnya gimana? Karena ndak ketemu ya pakai SMS. Lah itu sudah mulai mendekat. Tak SMS, ya kata-katanya dengan mesra dan sebagainya, ndak puas juga ingin ketemu. Ingin ketemu ingin ngomong-ngomong, gitu. Itu kan biasanya kan gitu toh. Nah, ngomong-ngomong kok banyak didengar orang, ayo cari yang tempat sepi. Kita berduaan saja ngomong-ngomong. Nah, kalau kamu sudah nyepi begitu, kata Nabi, kalau kamu berduaan, yang ketiga, setan. Nah, ada setan mulai. Maka itu tadi, takrabu zina itu maksudnya, melakukan suatu perbuatan yang kalau itu diteruskan, arahnya kepada perbuatan zina. Dan itu paling-paling pendekatannya dari tadi. Maka gunanya apa? Kalau memang kamu sudah senang dengan temanmu tadi, rasa dadak suwe-suwe, diparaniwe, ditembung. Tembung. Kalau temanmu cantik, kamu mengaguminya, kepengen jadi istrinya, sudah kamu tembung aja. Nah, ternyata ditembung, kamu ditolak lah, ngerti itu? Oh, ternyata nek orang cantik, karena aku mau, ya wes. Aku ganti liane sing gelem. Gitu. Nah. Apalagi? Apakah SMS-an dengan lawan jenis itu dosa, Ustaz? Misalnya kalau setiap malam minggu, SMS-an dengan lawan jenis sampai jam 12 malam. Itu dosa apa tidak? Kalau dosa, bagaimana cara agar terhindar dari hal tersebut? Soalnya saya lagi jatuh cinta pada wanita tersebut. Ya kan, sudah jelas kan? Tadi saya terangkan, itu takrobu zina. Apalagi jam 12 malam, wong-wong sudah turu, lah kok kamu malah asik ke SMS-an. Nah, itu dosa itu. Itu takrobu zina. Ya. Samping itu kalau kamu suka orang muslim, itu rugi. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu. Manusia rugi, dirugikan dalam waktu. Kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Coba waktu sampai jam 12 SMS-an itu, berapa rupiah pulsamu yang hilang. Rugi kan? Itu apa? Ya, itu apa? Sama. Yang kedua, waktu longgar, kamu buang-buang. Nabi kita mengatakan, gunakan waktu lapangmu sebelum datang masa sempit. Waktu longgar, kamu buang-buang saja. Jam 12 tidur. Nanti saat sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, mengabulkan doanya orang yang berdoa pada saat itu, kamu tidur. Nyenyak. Ya. Malah orang iso turun. Ini orang gelem sholat. Tahajud gak mau doa. Nah, waktu itu kamu buang. Ya sih untuk SMS-an. Nah itu dosa itu. Rugi dan dosa. Apalagi? Suami saya bertemu lagi dengan mantan pacarnya yang sudah berkeluarga dan menjalin hubungan lewat SMS-an atau telepon hampir setiap hari. Saya juga bisa orang nom, orang tua, podo wae toh. Ya dah. SMS-an HP itu memang luar biasa. Siapa lagi? Terus? Bila ditanya, cuma telepon biasa. Saya selalu mengingatkan suami untuk tidak berhubungan lagi dengan mantan pacarnya itu lewat HP. Tetapi di belakang saya masih terus berhubungan dengan tujuan cuma dakwah. Dan katanya suami saya tahu batasannya. Saya pernah tabayun pada wanita itu dan memperjelas SMS-nya dan status hubungan dengan suamiku. Karena isi SMS itu kok tidak pantas ditujukan pada orang yang bukan mahramnya. Lalu dia menjawab, enggak ada apa-apa. Dan dia minta maaf pada saya. Kedekatan suami dengan mantan pacarnya itu membuat hubungan kami jadi terganggu. Padahal suami sudah ngaji. Apakah hubungan seperti itu termasuk selingkuh atau mendekati zina, Ustaz? Tujuan dakwah yang seperti itu apakah haram? Dan apakah suami saya termasuk menjual ayat-ayat Allah? Apakah sikap saya yang kadang sewot, jengkel, dan tidak ikhlas menghadapi suami akan menghalangi saya masuk surga karena dipandang tidak menyenangkan dan durhaka pada suami? Itu kamu bukan istri yang durhaka, tidak. Itu istri yang baik. Ya, istri yang baik mengingatkan suamimu tadi kalau omonganmu tertib betul, suami itu sudah berbuat dekat-dekat kepada zina. Ya, kamu mengingatkan itu betul. Nah, diingatkan kok tidak masuk surut, alasannya dakwah. Dakwah kepada mantan pacari, dakwah apa kira-kira? Wes. Kira-kira dakwah apa? Padahal kepada istrinya pun mungkin tidak pernah sampai dakwahi jam-jaman itu enggak. Kalau ngomong-ngomong SMS nanti jam 12 malam. Kalau dijak omongan istrinya mungkin wah ngantuk bu, turu. Wes. Ya, tapi istrinya orang lain sampai jam 12 malam. Itu mesti yang menghasung itu setan. Nah, tidak? Akhirnya menjadi rumah tanggamu tidak nyaman kan? Tidak nyaman karena perbuatanmu itu tadi. Kalau sudah ngaji kok dakwah begitu, tidak ada dakwah diajarkan di MT acara begitu, tidak ada. Ya, apalagi itu belum ketahuan, nanti kalau dia ketahuan suaminya, tambah bahaya lagi, sehingga merusak ketentraman rumah tangga mantan pacarnya tadi, rumah tanggamu juga hampir diambang kerusakan. Jadi setan itu memang begitu. Ya, kalau sudah ini rusak, nah setannya keplok-keplok. Maka wala tatabi'u khutuwati syaitan. Syaitan itu harus dimusuhi, jangan diteman. Itu perbuatan setan, jauhi. Nah, apalagi orang sudah ngaji. Ya, ngaji ngamal ke hasilnya ngaji, mestinya enggak seperti itu. Ya, kalau masih seperti itu, berarti suami itu ngaji yang datang di tempat pengajian. Tapi enggak mengamalkan hasilnya ngaji. Mungkin paham pun tidak. Ya, paham pun tidak. Pas ngaji mungkin dapat SMS dari mantan pacarnya, terus judul SMS-nya dakwah saya sedang ngaji. Enggak ada baiknya itu kalau diteruskan. Mau dinasihati. Kalau masih nekat, kamu ngajimu di cabang mana, sampaikan kepada pimpinan cabangnya. Pimpinan cabangnya nanti dia sampaikan kepada gurunya. Ya, pada gurunya, biar dinasihati. Nanti dinasihati gurunya, cabangnya, tidak mempan, sampaikan saya. Jangan ketemu aku, tak obatannya. Apalagi? Saudara kami sudah mengaji di MTA selama 4 tahun. Tetapi masih sering bertengkar suami istri. Si suami sering meludahi wajah istrinya. Dan istrinya membalas meludahi wajah suaminya. Untuk itu mohon nasihatnya untuk suami istri tersebut, Ustaz. Sudah. Sudah. Nah itu sebaiknya ini berhentikan. Dari pengajiannya diberhentikan. Ya, nanti sampaikan pimpinan cabang. Suami istri itu semua diberhentikan ngaji. Nah, tak usah ikut ngaji semacam itu. Itu bukan cerminan orang ngaji. Nah, tujuan pernikahan itu diajarkan di pengajian itu supaya menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Lah kok malah ludah meludahi? Gitu. Iya, Sa? Coba ludahnya ditaruh di mukanya. Balas loh dia ya punya ludah kok. Itu dosa itu. Berarti kan saling mengkutuk, saling jijik pada suami dan ini saling jijik. Gitu? Bar diludahi, terus diraupi, terus kelonan. Coba. Itu orang apa semacam itu? Ya, meludahi itu lambang kebencian. Suami benci pada istri, ini benci pada suami. Lalu terus isah, bar benci-bencinan terus mesra. Ya, waras apa enggak ini? Maka supaya kalau tidak mau berhenti yang ludah meludah itu diberhentikan dari pengajiannya dulu, dua-duanya suruh bawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Apalagi suami saya pada saat capek seringkali menyesali atau unda-tunda perbuatan baik yang telah dilakukan. Apabila saya ingatkan, yen jenengan ngeten niku malah rugi dunyo, pahala nggih mboten angsal. Suami saya enggak mau berubah, katanya rugi ya wis. Padahal suami saya sudah ngaji lama, untuk itu mohon nasihatnya. Iya, ya gitu. Mula ngaji nek mung teko, ya. Turu, teko turu mulih ya ora ngerti apa-apa sudah. Ya. Lah udah ngaji lama kok kamu mengundat-undat, mengeluh kesah dalam sabilillah itu ganjaranmu hilang. Kamu rugi, rugi ya wis ora apa-apa. Nah, kenapa kalau kamu rugi ya wis kan tak melu ngaji barang. Padahal ngaji itu mendengar Al-Qur'an itu supaya kamu beruntung. Ya. Allah mengatakan dalikum wasaqom bihi lakum tattaqun. Itu diwasiatkan, diajarkan kepada untuk mengikuti Al-Qur'an supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang disiapkan oleh Allah surga. Surga itu disiapkan oleh Allah uiddat lil muttaqin untuk orang bertakwa. Nah kalau kamu rugi ya wis rapopo rugi berarti ora entuk surga kemana. Nah kalau boleh mengaji nggo apa? Ya. Karena perbuatan seseorang sudah meludahi tadi nek nganti dingerteni wong loh sing idon-idonan jane ya mung kuwi. Tapi orang yang nganti lho delokan wong MTA kuwi padu idon-idonan. Lho MTA ini kena. Ya enggak? Termasuk ini juga kamu mengeluh dalam perjuangan fisabilillah, maka Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal-amalmu sendiri. Allah tidak pernah menganiaya hambanya walau sebesar dzarrah. Ya ta? Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Allah hamba itu berbuat baik sebesar dzarrah saja. Dzarrah. Sangat kecil. Sampai hari ini belum ada ahli tafsir yang bisa mengartikan dzarrah yang paling tepat. Kalau dulu katanya dzarrah sebesar glugut gitu. Tau. Ada lagi mengartikan sebesar wijen. Ada lagi sebesar semut ireng. Ada lagi sebesar atom. Nah, maksudnya mencari benda yang paling kecil. Kalau masih ada yang lebih kecil dari atom, lebih kecil dari kuman, yaitu zarah. Orang berbuat baik sekecil itu saja, oleh Allah dilipat gandakan dulu, dibesarkan. Telah dibesarkan, baru diberi balasan, diberi pahala setelah dibesarkan. Maka Allah itu sangat mencintai hamba berbuat baik. Perbuatan baik itu dilipat gandakan imbalannya. Lah kok dirusak sendiri? Maka orang berbuat baik itu mudah. Tapi rusaknya amal baik tadi juga mudah. Yang merusak perbuatannya sendiri. Maka Allah telah berpesan, wala tubtilu a'malakum. Jangan merusak amal-amalmu sendiri. Tinggal memetik hasilnya, kamu rusak sendiri. Ya. Ya, mudah-mudahan ya. Dapat diperhatikan, diamalkan. Ngaji itu untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk, ya, tambah ilmu pengetahuan saja. Nah, apalagi ngaji sudah lama semacam itu, berarti tidak membekas apa-apa. Ya, saya rasa pertanyaan sudah selesai. Sekarang saya buka pertanyaan langsung. Oke, 15, terus 10, 14, 16, 14. Oke, dan sementara yang pertama cukup dulu, yang perlu persiapan nomor 15, 10, 12 dan 14. Sekarang nomor 15 dulu, silakan. Ya itu yang tengah mendekati mic langsung ya, nanti menghemat waktu. Ya. Ya, ini selamat datang juga dari rombongan Ngawi. 50 orang Ngawi Kedunggalar, cabang Nanggulan Kulon Progo, 30 orang. 30 ya. Pendengar radio desa Diro Minggir, Sleman. 20 orang pendengar radio. Ya, selamat datang semua. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ayo, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Samirin dari Bangkinang, Pak. Bangkinang? Oh, ya. Berapa orang datang dari Bangkinang? Sendirian karena ada urusan keluarga di Blitar. Oh, ya. Gimana? Saya mau menanyakan dari brosur akad pagi 30 Desember 2012. Ayo, apa yang ditanyakan? Tentang yang sungguh, yang main-main jadi sungguhan, yang sungguhan jadi sungguhan. Yang main-main jadi sungguhan, yang sungguhan jadi sungguhan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara, sungguh-sungguh jadi sungguhan dan yang main-main jadi sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk. Yang saya tanyakan sekarang ini kan lagi ngetrennya perkawinan main-main seperti di sinetron itu, Tat. Ya, sinetron itu kan pernikahan yang main-main, karena di dalam brosur ini yang main-main jadi sungguhan. Apakah bisa pernikahan yang di sinetron itu, di yang tadinya main-main, apabila malam pertama bisa di mana? Aku rata nonton sinetron, jadi nggak ngerti itu. Nggak pernah lihat sinetron, toh ya. Apa yang kamu tanyakan? Bisa dijadikan suami istri yang beneran, gitu. Karena dari brosur ini tadi yang main-main jadi sungguhan, yaitu tentang rujuk, talak dan nikah. Ya. Pertanyaan yang kedua yaitu, anak saya putri kelas 4 SD sering mendengarkan tausiah Al-Ustadz yaitu jihad pagi. Ketika itu Al-Ustadz menerangkan tentang kenakalan anak remaja SD. Anak SD di waktu itu kalau enggak salah anak kelas 5 yang ngerjai yang selain lain jenis itu tadi, Tat. Tentang kekerasan anak laki-laki dan perempuan itu, Teh. Waktu itu Al-Ustadz menerangkan yaitu kata-kata perkosa. Jadi anak saya itu tanya pada saya, Pak, apa itu perkosa, Pak? Ya, di suatu hari di belakang rumah itu ada ayam itu ngejar-ngejar induknya itu. Jadi anak itu terus terang aja memperhatikan karena anak itu masih kecil ya. Jadi perhatikan kenapa itu kok dikejar-kejar katanya. Anakmu laki atau perempuan? Perempuan. Umur berapa? Umur 10. Oh ya, terus? Jadi setelah dikejar itu kena, itu bilang pada saya itu, Pak anak ayamnya telah nikah itu kan. Jadi yang saya tanya kepada Al-Ustadz, bagaimana cara menerangkan anak yang sekecil itu kepada anak-anak gitu. Tentang kekerasan kepada yang selain jenis tadi. Pertanyaan yang ketiga, apakah Al-Quran itu bisa untuk mengobati jasmani? Itu aja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan menjadi bekal saya untuk pulang ke Riau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang anakmu tadi, ya, maka jangan hanya lihat sesaat, jangan lihat sinetron saja, ya, sinetron terus pertama kumpul terus jadi suaminya karena itu main-main jadi sungguhan, enggak begitu. Maksudnya main-main jadi sungguhan itu, ya, tadinya itu semacam tidak ada niat. Kalau itu hal pernikahan, tidak ada niat untuk nikah, tapi akhirnya jadi nikah. Nah kalau sudah jadi nikah berarti sungguhan. Ya tak? Kalau niat ada nikah sungguhan, itu ada rencana, perencanaan, ada rencana. Itu enggak. Ya tak? Hanya maunya sebenarnya main-main. Ya ternyata silih muetra-etoan, dulanan akhirnya terus jadi tenanan. Jadi dinikahnya sungguhan. Sebenarnya belum siap nikah sebetulnya. Tapi kalau tidak dinikahkan berbahaya nanti. Dinikahkan. Kemudian masalah anakmu nanti, hati anak tadi, lihat ya, perkosaan tadi, ya sudah itu. Dikejar-kejar, ya, diperkosa. Jadi, ayamnya tadi. Nah, anakmu kok perhatian terhadap gitu? Ya, karena senang nonton sinetron gue. Maka hindarkan. Apa sebab anak semacam anak perempuan seumur itu delok ayam ngejar ayam jantan ngejar betina kok jadi perhatian. Nah, mesti ada pengaruh sebelumnya itu. Sukanya lihat sinetron bongso kejar-kejaran gitu. Nah, maka kalau melihat TV, anak lihat TV itu orang tua juga mendampingi. Yang sekiranya tidak ada manfaatnya apalagi menaruh pendidikan yang kurang baik bagi anak, dimatikan, gak usah suruh lihat TV itu. Dan nanti akhirnya pertanyaan yang belum saatnya tanyakan bapaknya bingung terus tak jawab piye yo, bingung sendiri. Karena itu sesuatu yang sering dilihat, sering didengar, sering itu akan masuk mempengaruhi hati. Kalau setiap hari yang dilihat yang jelek-jelek aja ya pengaruhnya jelek. Maka hindarkan dari pengaruh yang tidak baik tadi. Kemudian apakah Al-Quran itu bisa untuk mengobati fisik? Tanya kepada Ustaz Guntur Bumi. Itu ya, ditanya sana. Coba tolong yang di meja saya itu, Katino. Itu oleh-oleh dari Ustaz Guntur Bumi yang ada kaca itu loh. Jadi Quran itu tidak bisa untuk mengobati gudik. Quran itu asyifa lima fisudur, obat penyakit yang ada di dalam hati dada manusia. Wujudnya penyakit yang ada dalam fisudur itu apa? Itu tadi sedih, putus asa, ya, susah yang berkelanjutan, berkepanjangan, gembira, senang yang terlalu berlebih-lebihan, kemudian menimbulkan ya itu lupa. Sampai lupa mengingat Allah, lupa bersyukur, susah yang sampai judek bunuh diri, itu sakit. Sakit hatinya, itu diobati dengan Quran. Cara ngobati gimana? Apa ditulis Qurannya itu dicelup terus diminum? Ya, katanya 1000 penyakit hilang, bohong gitu. Tidak ada. Nah ini, ya, ini salah seorang ibu yang datang kepada saya, diobati oleh Ustadz Guntur Bumi, dikasih ini. Maharnya katanya 1 juta. Ini suruh menanam di depan pintu rumahnya. Katanya sudah ditanam, ternyata enggak ada bereaksi apa-apa, malah tetap sama saja, malah makin parah. Setelah dengar radio MTA itu, dibawa ke sini, diserahkan saya. Mungkin ibu ini ada yang datang yang punya ini. Nah, ini dikasih cincin seperti emas itu di dalamnya itu, cincin. Terus gambarnya bahwa ini unta. Dengan tulisan Arab. Ini penipu-penipu itu menjual ayat Allah itu. Ya, ini loh, 1 juta. Maka kalau orang ngaji, betul-betul akan bebas dari tipuan-tipuan begini ini. Tidak bisa ditipu Quran. Karena ngerti kita, ngerti Quran, ngerti gunanya Quran. Tidak bisa diseleweng-selewengkan begini. Quran untuk ngobati penyakit, ngobati wereng barang itu. Bohong. Kan ada kan? Kamu baca, tuliskan ayat itu, kemudian digantungkan di sini, celup-celup. Jadi, apa itu? Sawahnya tadi disiram, dilepi dulu, terus ditulaan itu dicelup-celup kayak ayat kursi pasrahin di situ, nanti penyakit wereng-wereng hilang. Wes, tukang dodol-dodol lupati kon tutup wae. Jadi orang yang tidak ngerti Quran ya gitu. Ya apa sih terus gawake Quran Istanbul kecil itu pernah lihat kan? Yang sering diberikan. Ini ada enggak hari ini yang nyerahkan? Ada, Zan, yang Quran gerakan. Istanbulnya ya ada? Ada. Nah coba, kor ini. Ini penjelasan baru. Ini mesti dari orang yang mengatakan dirinya orang ahli agama. Quran yang besar itu tidak perlu dikaji. Loh, malah ada dua ini. Loh, ya lah. Quran Istanbul. Loh, Quran berdiri sama ini, orang iso moco malah dadanya sama ini coba. Kian ini mungkin 40 sudah ada ini di sana. Ya coba, coba Bapak Islam baca enggak ini coba. Bacanan. Bisa. Nah, baca Quran, gue dia bingung kesekejadian kan, wes. Coba siapa yang bisa baca? Nah, enggak bisa. Itu lo jimat. Mana-mana kalau baca Quran. Selamat, nah itu terus itu nih digawane gini. Bawa Quran itu gede-gede kan kabotan, dadek kecil ya ini. Mana-mana dibawa, penipuan. Ini penipuan ini. Maka orang yang ngaji Quran ngerti, wah ini ditipu ini, menjual ayat-ayat Allah dengan kedok Islam mencari makan saja ini. Mencari makan. Maka orang-orang penjual-penjual gini dengan MTA gedengnya luar biasa. Itu rapayu dodolane kok. Ana wis bacut gawe akeh rapayu coba. Kita tidak menyinggung dia, kita menerangkan apa adanya. Kalau begini ini jelas ditipu ini. Quran ini bukan untuk dibawa kemana-mana, bukan berarti bendanya itu dibawa kemana-mana. Ya, tapi aturan hidup cara Quran itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Quran melarang orang judi, melarang orang mabuk, lah itu dibawa dalam kehidupan. Di tengah-tengah orang judi saya tidak akan ikut. Tengah orang-orang mabuk saya tidak akan ikut. Tengah-tengah perzinaan saya tidak akan ikut. Tak tutup malah lokalisasi seperti Bu Risma itu ya. Nah itu bagus itu. Begitu itu harusnya. Orang kok malah ngaji sing dibubar. Katanya kitab sucinya Quran, bareng ngaji Quran malah dibubarke karena tidak cocok dengan masyarakat ini. Lah masyarakatmu masyarakat Islam apa bukan? Kalau masyarakat Islam mestinya Quran dikasih seneng. Quran diterangkan tambah imannya. Yang mengatakan Allah. Allah mengatakan orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum Iman, kalau Quran diterangkan, tambah imannya, bukan tambah kebenciannya. Nah, itu. Jadi maksudnya Quran dibawa dalam kehidupan. Quran melarang orang berbuat bohong, hindari kebohongan itu. Nah, gitu. Nah, cuma begini. Macam-macam jimat. Ya, biasanya yang jual jimat-jimat itu disebut ustaz. Ya. Ustaz juga, maka Ustaz Guntur Bumi kan Ustaz. Ustaz bukan nilai dia, itu sudah diumumkan di TV kok, malah sudah dipanggil di Majelis Ulama. Ada praktek pengobatannya masuk di ruangan gelap, terus matinya di lampunya dimatikan, terus dijemput nanti ternyata keluar dari kepalanya katanya apa? Belatung. Ulat-ulat, ular. Bongso ngono ki saya sudah paham. Ya, saya juga punya kakak jadi dukun, Pak. Iya, sekarang sudah meninggal. Itu gitu. Banyak uang mororone itu ya diapusi gitu aja. Kebulan pas praktek ada orang datang ke situ, saya pas ada di situ. Ya. Begitu pasiennya pergi, tak tekoni, Mas, kamu itu ngapusi uang kok ora. Aku ya orang ngapusi, tak kan ngono ya gelem kok. Sudah, ada lagi yang tambahan itu digelundungin dok. Ya. Nah, doknya ketika diduduh ke, malah suruh beli di warung. Itu memang, pun doknya memang tumbas ya mbak. Oke, tumbas. Oke, pun, oke. Terus, yang sakit, mana? Ini katanya, yang gue ngulu sakit gitu loh. Sudah. Ya, pun ya. Terus gue melepuh. Ini kalau tungani sih. Masuk. Ya sudah. Keluar telur tadi sudah dibuntel mori putih itu. Terus digelundung-gelundungnya yang sakit itu. Terus pas wes rampung suruh mecah. Isinya apa? Isinya paku hidup. Dom bundel gitu loh. Dom bundel di sini. Dom bundel. Nah, niki lawang. Entah bundel leh ngata mesti genggulu sakit gitu. Saat ini kita sih sakit buatan. Alhamdulillah pun sudah gitu lah. Nanti sugesti lah. Coba. Ya itu, ditipu. Ada ndoknya masing teleponi dan bundel panjang dilebok ke. Masuk kamar rodok suwe mah ngeleponi dan bundel itu. Kita masuk di situ, terus bekas lubangnya kan kecil-kecil itu ditutup seperti tip ek gitu lah. Buntet meneh. Saya lihat itu. Nah, dulu saya belum mengerti, yes. Meneng wae. Saya tak pikir, waduh. Mula orang itu kalau enggak ngerti tuntunan, mudah dihapusi. Mudah dihapusi. Maka Quran itu, keluar kamu dari gelap gulita, cahaya yang terang benderang. Enggak model akan dihapusi orang-orang model-model seperti itu. Begitu lihat, alah, mesti ngapusi. Dah. Jadi pandangan hidupnya terang, karena dituntun dengan Al-Quran tadi. Tukang-tukang hapus-hapus mesti ora seneng karo NTA ini. Susah dihapusi kok. Kawan kiai. Kemarin yang laporan itu setelah dia ngaji di NTA, mulai ketemu kiai ini disahadat kene. Ngaji di NTA dianggap murtad. Datang enggak ini yang kemarin disahadatkan lagi itu. Aneh-aneh aja orang. Maka itulah ngaji Quran dengan sungguh-sungguh. Karena itu sudah jelas ditinggalkan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini lantadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunatan nabiyhi. Tunggalkan kepadamu dua perkara. Siapa berpegang teguh itu tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Quran dan sunnah. Allah juga mengatakan wa nahada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan ikuti jalan-jalan selain Quran. Jalan selain Quran itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu bertakwa. Nah, jangan ikuti, jangan sampai mengikuti jalan nyimpang dari Al-Quran. Mesti kamu akan tersesat. Ya, mudah-mudahan jadi pahami. Jadi untuk mengobati penyakit-penyakit budek, penyakit fisik, penyakit itu enggak bisa obat penyakit fisudur, itu kata Allah. Apalagi berikutnya nomor 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariyadi dari Tugu Jumantono. Ikut kajian Jumantono 4 Karanganyar Pak Ustaz. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan tentang khutbah Jumat. Pada saat khotib selesai khutbah yang pertama, itu Bilal atau Muadzin bersolawat. Kemudian setelah bersolawat, khotib itu memulai kembali khutbah yang kedua. Nah itu apa ada tuntunannya Pak Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini di tempat saya bekerja yaitu di Medan, Sumatera Utara. Ada seorang imam masjid membaca Quran di pekuburan. Jadi setelah itu saya tanya, apa yang kayak gitu ada tuntunannya begitu. Katanya yang menyuruh keluarga si mayit yang di ada pekuburan itu. Katanya dapat imbalan 1 juta. Nah dia membaca itu katanya keluarga yang meninggal itu dulu sewaktu hidup belum khatam Al-Quran gitu Pak Ustaz. Jadi yang begitu itu apa ada tuntunannya? Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah kamu tanyakan itu Pak. Sudah kamu tanyakan yang membaca pada tuntunannya, jawabnya ini yang nyuruh yang keluarga yang hidup saya dibayar 1 juta. Jadi jangan tanya tuntunan, tapi tanyakan bayarannya. Tadi sudah diterangkan gitu kok. Yang kedua, kalau sehabis khutbah tamat terus muadzinnya baca sholawat, itu mestinya juga kamu jangan tanya saya. Tanya kepada yang menjawab sholawat, apa ada tuntunannya gitu loh. Gitu dah. Kamu boleh ikut kalau memang kamu sudah tahu tuntunan. Karena dalam Islam itu Allah mengatakan wala taquma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Nanti pendengaranmu ditanya, kamu mendengar dari siapa? Keterangan siapa kamu melakukan begitu? Hatimu ditanya memahami ajarannya siapa kamu melakukan begitu. Penglihatanmu ditanya melihat prakteknya siapa melakukan begitu. Maka kalau belum tahu melihat tuntunan dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah, jangan mengerjakan. Ya? Maka untuk beribadah itu, ilmu dan ibadah itu dulu ilmunya. Sudah tahu baru diamalkan. Jangan mengamalkan sebelum tahu ilmunya. Itu cara aturan agama begitu. Nah, maka karena kita dulu ya tidak pernah ngaji tuntunan. Pokoknya ajarannya dari gurunya begitu sama oke. Gitu aja. Nah, sekarang setelah ngaji ternyata tidak ada tuntunannya ya ditinggalkan. Ya. Kalau memang ternyata dikasih oh ada tuntunannya teruskan. Gitu. Itu ya. Jadi termasuk yang membaca sholawat setelah adzan pertama tadi, saya belum tahu tuntunannya, tapi bukan saya menyalahkan, saya tidak melakukan karena belum tahu tuntunannya. Kalau saudara ingin mengamalkan seperti itu, tanya orang yang mengamalkan itu tuntunannya apa ada. Kalau ada dari Nabi ditunjukkan hadisnya, nah sekarang yang belum mengamalkan itu besok terus ikut mengamalkan. Nanti kalau belum mengamalkan, belum tahu ilmunya, saudara mengamalkan, sudah ditanya Allah, jawabmu gimana? Kamu membaca itu, iya di masjid saya ya begitu kok, itu apa bisa dijawab begitu? Nah, tidak bisa kan. Maka wajib kita mengamalkan itu harus tahu ilmu. Untuk tahu ilmu, maka perlu ngaji. Nah, insya Allah kalau ngaji itu tekun terus, yang tadinya belum tahu, nanti lama-lama tahu. Kan ilmu tambah, dengan ngaji ini kan tambah ilmu terus. Ya, apalagi? Berikutnya nomor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Saputro. Saya ikut pengajian di gelombang 12 Semanggi, Pak Ustaz. Oh iya, mari. Saya langsung bertanya saja, Pak Ustaz. Ya. Pertanyaannya ada hubungannya dengan rumah, wanita, dan rumah tangga. Bahan-bahannya saya ambil dari Al-Quran, hadis Rasulullah, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Poin pertama, angka rumawi, rumah. Menurut Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 80, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Kemudian hadis Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Poin dua, angka rumawi, wanita. Menurut Al-Quran, surat Yusuf, 28, sesungguhnya tipu daya kalian sungguh besar, wahai perempuan. Kemudian hadis Rasulullah, dari golongan mukminin yang durhaka kemudian masuk ke neraka, sebagian besar dari mereka adalah kaum wanita. Disebabkan mereka tidak berterima kasih kepada suami, dan mereka tidak berterima kasih kepada kebaikan. Selalu mencari-cari kekurangan suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis Rasulullah, sesungguhnya minoritas penghuni surga adalah kaum wanita. Hadis riwayat Sahih Muslim. Tidak, minoritas pemayoritas. Minoritas. Sesungguhnya minoritas penghuni surga adalah kaum wanita. Ya. Hadis Sahih Muslim dari Imran bin Husain. Dari poin 23 ini barangkali dapat disimpulkan bahwa diciptakan bidara-bidadari di surga dengan proses kun fayakun adalah untuk mengatasi kekurangan wanita di surga. Apakah mendapat ini benar? Wallahu alam. Poin 3 angka rumi, rumah tangga. Menurut Al-Quran surat Al-Ankabut 41, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Menurut ilmu pengetahuan modern, membuktikan bahwa yang membangun sarang atau rumah laba-laba adalah kaum betina dari jenis mereka, bukan jantannya. Di samping rumah laba-laba gampang rusak, ada makna yang tersembunyi. Kaum betina laba-laba jenis black widow atau janda hitam selalu membunuh kaum jantan setelah mereka mengawininya. Oleh karena itu, kaum jantan selalu berusaha melarikan diri setelah mereka mengawininya, kaum betina. Demikian juga bagi laba-laba, demikian juga bayi laba-laba jantan. Begitu keluar dari telur, menetas, langsung melarikan diri dan takut dibunuh ibunya. Kesimpulannya dan pertanyaan pertama, Pak Ustadz, apakah saya boleh mengatakan bahwa sebuah rumah tangga apabila yang berkuasa wanita atau istri padahal suaminya masih hidup dan seorang pekerja keras disebut warga laba-laba jenis black widow? Pertanyaan tersebut di atas saya ajukan untuk merespon undang-undang persamaan gender yang katanya sudah disetujui oleh DPR. Persamaan gender, alian feminisme, merupakan turunan paham neoliberalisme yang doktrin ekstrimnya sangat mengerikan bagi lelaki atau suami. Bunyinya sebagai berikut, Pak Ustadz. Perempuan jangan sampai kalah dengan laki-laki. Kalau perlu bekerja di luar rumah, dan para lelaki atau suami bisa tinggal di rumah menyusui bayinya. Tentu dengan botol susu. Rumah tangga tersebut di atas pasti tidak harmonis, penuh konflik, dan merupakan neraka dunia bagi laki atau suami. Akibatnya sangat jelek bagi pertumbuhan jiwa anak-anaknya. Seorang bapak mestinya jadi udula dan pelindung anaknya, tapi kenyataan jadi bulan-bulanan wanita. Menurut ilmu psikologi, alam pikiran bawah sadar anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan seperti itu tidak sehat, tidak normal. Dalam bentuk ekstrimnya, secara tidak sadar bisa menjadi pribadi pembenci wanita. Kalau nasibnya jelek, setelah dewasa bisa ditubruk bencong. Waria atau wanita jadi-jadian, akibatnya masa depannya bisa gelap gulita dunia akhirat. Langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak. Disingkat. Pertanyaan aja. Berikutnya begini, Pak Hasan. Yang agak singkat aja. Pertanyaan yang kedua, ada hubungan gadis yang punya begini. Barang siapa yang mendapat ujian apapun dari anak perempuan, kemudian dia tetap berbuat baik pada mereka, anak-anak tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pertanyaan saya, Pak Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak lebih baik ngaji aja yang tekun. Nah, Jangan baca Quran ini gaduknya dengan ini, gaduknya ini. Tidak. Ikuti aja Quran dengan betul. Ya, kesamaan gender. Itu tadi. Ya. Dilihat dari segi psikologi atau psikologi. Silahkan lihat dari apa saja sudah. Tapi kalau Al-Quran sudah mengatakan. Laki itu ya laki, perempuan ya perempuan. Tidak bisa laki-laki sama nikah laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Tidak bisa. Ya, bahkan laki-laki berhias seperti perempuan, perempuan berhias laki-laki aja dilarang. Maka sudah tidak usah pikir kemana-mana apa itu psikologi, apa sosiologi, apa apalagi lah logi-logi apa gitu ya. Penting ikuti Quran, ikuti Sunnah, dijamin tidak sesat, tidak celaka. Ya. Allah menciptakan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ya, memang seharusnya begitu. Apa tidak boleh kalau perempuan yang memimpin dalam rumah tangga? Kalau memang kenyataannya harus begitu, ya boleh. Ya memang suaminya tidak pintar, yang pintar istrinya. Ya kan gitu kan? Ya, tapi itu kecuali, kekecualian. Mestinya yang tangguh, yang memimpin, yang bertanggung jawab, itu suami. Memberi nafkah juga itu suami. Tapi apa tidak boleh kalau yang istrinya yang pandai mencari rezeki suaminya, yang tidak mandi akhirnya yang beri nafkah suami. Tidak salah, asal sama-sama ridho kan gitu kan. Kan juga ada rumah tangga itu yang ahli di bidang ekonomi malah istrinya. Nah, suaminya malah tidak bisa. Nah, itu kan pembagian asal sama-sama ridho. Terus tidak melakukan balik. Bagaimanapun juga walaupun si istri penghasilannya mungkin lebih banyak daripada suami. Tetapi si istri harus tetap menjadikan suaminya sebagai orang yang ditaati perintahnya, ketaatan selama benar. Sampai Nabi kita mengatakan, andai kata saya boleh memerintahkan orang sujud dengan orang lain, saya perintahkan istri-istri itu sujud pada suami. Gitu, orang kon ngidoni raine ora. Sujud. Itu maksudnya si istri itu wajiban taat pada semua, sampai andai kata boleh sujud, terus sujud. Maka sebaik-baik suami yang paling baik pada istri, sebaik istri baik-baik pada suaminya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka suami kalau melihat istrinya tidak benar, didik ke arah yang benar. Istri kalau melihat suaminya melakukan sesuatu yang tidak benar, ditegur, diingatkan untuk berbuat yang benar. Suami selalu ditaati kalau benar. Kalau tidak benar, la ta'ata wa la sama. Jangan didengar, jangan ditaati. Nah itu maka suami istri harus pinter, maka harus ngaji semua. Orang istri pokoknya nurut saja tidak. Adapun sarang laba-laba tadi, maksudnya ya dah, memang perlindungan yang paling kuat itu Allah. Kamu berlindung kepada siapa dan apa saja. Itu perlindungan yang sangat lemah. Seperti lemahnya sarang laba-laba. Ya, tapi sarangnya laba-laba. Jadi laba-laba itu walaupun tampaknya kekerapi. Itu sebenarnya lemah. Kejatuhan cecak saja sudah rusak. Lah kok kamu berlindung di bawahnya. Maka perlindungan yang paling kuat adalah Allah. Ya. Allah, maka kita harus berlindung hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah gitu kan? Itu maksudnya. Jadi kan ngaji itu yang dah tidak usah mengkait-kaitkan yang lain-lain. Nah, kalau itu ingin mengetahui bagaimana sarang laba-laba, baca saja tafsir yang ada urainya bagaimana. Lah gitu nanti akan ketemu di situ. Kita tidak menafsir sendiri, tapi membaca tafsir yang ada. Terus, siapa lagi? Berikutnya nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo Blangkon dari Makam Haji. Ya. Ustaz, dulu saya penjudi berat, Ustaz. Ya. Saya pernah main judi itu 2 hari 2 malam, tidak tidur, bahkan tidak makan. Hampir tidak makan, cuma ngerokok sama ngopi. Ya. Untunglah Allah SWT tasih paring ke kesempatan hidup dan mau bertobat. Pertanyaan saya, kalau bertobat itu kan menyesali diri. Tapi kalau saya itu biasa-biasa saja itu gimana Ustaz? Jadi enggak menyesali diri, tapi saya tinggalkan masalah judi, ngerokok, saya tinggalkan. Saya bahkan benci sekali dengan judi dan ngerokok sekarang. Ya. Yang nomor dua, orang masuk neraka bisa masuk surga kalau ada unta masuk lubang jarum. Bagaimana dengan hadis qudsi ini ya Ustaz? Di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka ada yang harus kekal di dalamnya karena ingkar dan kufurnya. Sudah ada pula yang di antara yang tinggal untuk sementara waktu yang agak lama sesuai dengan penyelewengan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, ada pula golongan yang dihukum untuk tinggal di neraka dalam waktu yang pendek saja karena kedurhakaan dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Setelah habis masa hukumannya, kedua golongan terakhir ini dimasukkan ke dalam surga. Begitu pertanyaan saya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang taubat itu harus ada penyesalan. Kalau orang tidak menyesal ya, melakukan suatu perbuatan dosa, ya, suatu saat akan diulangi lagi wong tidak menyesal. Menyesal apa toh? Gelo. Ya, aku ora geloi malah seneng. Lah karena dulu belum ngerti tuntunan, sekarang sudah ngerti. Ya, melihat ucapannya tadi saudara merasa senang setelah mengerti tuntunan. Alhamdulillah saya masih diberi hidup. Itu kan andai kata saudara tidak ngerti tuntunan itu masih judi terus. Masih main terus gitu. Enggak makan asal lihat kartu itu masih betah. Nah, ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya setelah mengerti tuntunan. Dengan mengerti tuntunan berhenti itu semua. Tahu ternyata ini perbuatan setan. Alhamdulillah. Nah itulah. Jadi saudara merasa senang, merasa bergembira dengan mengerti tuntunan. Walaupun penyesalan itu seolah tidak tampak. Tapi dengan kamu tinggalkan pekerjaan judi setelah mengerti tuntunan. Berarti saudara sudah hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pindah dari tempat-tempat lain. Tapi hijrah itu termasuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Saudara termasuk sudah hijrah. Maka jangan kembali lagi. Ya, kemudian yang kedua, ya, kalau hadis qudsi semacam itu, ya, nanti kan ada orang masuk neraka sebentar, tuh masuk surga gitu kan. Ya, masuk neraka sebentar, masuk surga. Tapi itu Quran tidak ada yang menerangkan semacam itu. Bahwa Quran itu menyiapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Nah orang masuk neraka sebentar tadi termasuk orang apa itu? Orang apa? Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang ahli surga tidak pernah disentuh neraka sedikit pun enggak pernah. Coba dibaca surat Az-Zumar 61 itu. Sekarang bagaimana dengan masuk di neraka? Padahal disentuh pun tidak. Sang Quran itu la roiba fih. Tidak diragukan kebenarannya. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 61. Wa yunajillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya, ya kan? Orang yang bertakwa tidak disentuh oleh azab neraka. Nah bagaimana dengan orang masuk neraka dulu sebentar? Wong ini orang bertakwa sentuh pun tidak. Berarti apa orang tadi bukan orang yang bertakwa? Yang masuk neraka sebentar tadi berarti bukan orang bertakwa. Bukan orang bertakwa kok bisa masuk surga. Bisa masuk apa? Neraka. Kalau orang bertakwa itu tempatnya di surga. Kenapa masuk neraka? Hanya sebentar. Nah sebentar berarti kan sudah merasakan. Padahal orang yang bertakwa yang masuk surga itu disentuh pun tidak pernah. Gitu kan? Nah, maka kalau hadis itu sahih. Ya, bertentangan dengan Quran, para cara pemahamannya yang harus diluruskan. Istilahnya ditakwil. Ditakwil itu diambil pengertian yang cocok. Sebab kalau kamu tetap hadisnya dipegang itu Quran begini, mana? Mungkinkah Nabi bersabda bertentangan dengan Al-Quran? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Wong Nabi itu Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah ya, diberi diangkat jadi nabi karena diangkat jadi rasul karena diberi Quran. Masa setelah diberi Quran bicaranya bertentangan dengan Quran? Kan tidak mungkin. Loh hadisnya sahih. Maka itu kalau ada hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, harus diambil pemahaman pengertian yang cocok dengan cara hadisnya ditakwil. Ya. Karena tidak mungkin hadis dengan Quran hadis sahih bertentangan. Ya, kalau Quran itu la raiba fih, bersih dari kesalahan. Mungkin pemahamannya yang kurang pas. Kurang pas. Ada kan yang memahami? Orang yang mempunyai iman walaupun sedikit nanti akan masuk surga. Ada hadisnya itu? Itu ada orang yang memahami iman walaupun sedikit nanti masuk surga. Maka dibakar dulu di neraka. Habis nanti. Nah, karena dia punya iman yang sedikit, akhirnya masuk surga. Ada yang memahami begitu. Ada yang memahami lain. Orang itu walaupun iman sedikit, bisa masuk surga. Contohnya itu orang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian padok seorang alim tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau bertobat, apa ada jalan untuk tobat? Kata, wah tidak ada om, membunuh satu orang aja ada dosanya besar, apalagi 99 orang. Bunuh sisan orang itu. Sisan-sisan, podo-podo raso lebus wargol, paten sisan. Jadi genep 100. Setelah membunuh 100 orang, apa dia tenang? Tidak, dia masih dihantui dosa. Ketemu lagi seorang alim lagi tanya, menceritakan yang sama. Ya, saya sudah membunuh 100 orang, tapi saya menyesal. Tadi anti dosa, apa ada jalan untuk bertobat. Tunjukkan, oh ada. Kamu datang ke tempat itu. Minta nasihat bagaimana cara bertobat. Nah, terus dia datang. Dalam perjalanan sebelum sampai di tempat itu dia mati. Mati. Nah, sampai malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan dikatakan dalam hadis itu bertengkar. Yang satu mengatakan ini belum bertobat, baru akan bertobat. Yang satu ini sudah bertobat karena hatinya niatnya perjalanan untuk bertobat. Jadi matinya di jalan Allah ini masuk surga. Akhirnya dalam riwayat itu malaikat tadi bertengkar akhirnya diukur. Diukur jarak dia dari rumah ke tempat yang mati tadi. Dengan jarak di tempat dia mati sampai di tempat yang akan dituju jauh mana. Ya. Ternyata setelah diukur lebih dekat ke tempat yang dituju. Berarti sudah masuk surga ini. Nah berarti imannya kalau dibanding baru berapa? Iman sedikit bisa dia masuk surga. Baru perjalanan menuju taubat dia belum sampai tempatnya. Menghapus semua dosa yang dilakukan itu. Nah mana yang benar dua penafsiran ini? Pemahaman itu. Maka harus cari pemahaman yang bisa cocok. Sekarang pertanyaan. Malaikat juga sampai mengukurnya apa ya nggo meteran. Ya, kalau zaman sekarang ya. Ukur itu maksudnya kecenderungan hati. Apakah dia tobatnya sudah betul-betul perjalanan menuju sana itu untuk bertobat. Ya, apa perjalanan menuju sana itu nah, kecenderungan hatinya itu betul tobat apa tidak. Nah, itu kan yang tahu hanya Allah. Maka Nabi diberitahu oleh Allah. Berarti perbuatan orang ini walaupun mati dalam perjalanan belum ibaratnya mau belajar sholat belum sholat tapi dia ada perjalanan menuju tempat itu dibanding dengan perbuatannya membunuh 100 orang kan dosanya sangat besar, imannya baru sedikit itu menghapus dosanya akhirnya masuk surga. Nah itu kan nah, satu memahami harus masuk neraka dulu, satu iman sedikit ini bisa masuk surga. Nah, maka itulah kalau terjadi ya hadis sahih bertentangan dengan Quran, ditakwil hadisnya. Ambil pengertian yang cocok. Karena kita yakin tidak mungkin Nabi berbicara bertentangan dengan Quran. Itu tidak mungkin. Sedang Quran, pasti benarnya. Tidak mungkin Nabi menyalahi Quran. Nah gitu kan. Cara pemahamannya seperti itu. Masih ada? Berikutnya, tiga penanya selanjutnya. Nomor 6. 30. 30. 30. 30. 30. 13. Cukup dulu. 6, 30, 13. Nomor 6 dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeli Prasasti dari Cabang Sambirjo 1, Sragen. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin yang akan saya tanyakan sangat remeh-temeh, tapi siapa tahu ada manfaatnya untuk saya pribadi khususnya. Ustadz yang saya hormati, tadi di depan Ustadz menerangkan tentang undangan walimahan. Secara teori saya tahu bahwa kalau kita mendapat undangan, hukumnya wajib untuk datang. Tapi di sisi lain, saya pribadi kadang-kadang bertentangan antara teori, kewajiban, dan keadaan. Kita mendapat undangan, maaf karena saya hidupnya di pedesaan, alam pedesaan itu sangat rukun luar biasa, toleransinya rukun bertetangga, bahkan kadang kita belum kenal, kita sudah pulang dari kerja, ada punjungan istilahnya atau nasi yang cemental di depan pintu. Padahal kita tidak tahu siapa yang mengundang. Dan kita belum kenal yang mengundang. Nah, di sisi lain, maaf saya tidak kadang-kadang tidak ada anggaran untuk datang ke undangan itu. Walaupun kita tahu bahwa di dalam undangan itu tidak ada ucapan silahkan datang sambil menyumbang. Tapi secara manusiawi, kita mendapat kunjungan, kita diundang, itulah yang membebani sekali Ustadz. Nah, itu yang terbaik bagaimana antara perang batin kita tidak datang tidak enak, datang kita tidak ada anggaran. Seandainya kita cari hutang, kita bisa mencari hutang, tapi anggaran untuk membayar hutang itulah yang kadang-kadang kita kerepotan. Jadi kadang-kadang kita mempertimbangkan, wah kadang untuk sangu anak yang pulang kuliah, kita repot mencari, tapi ada sumbangan. Kadang-kadang iri juga kepada tetangga. Ketemu, saya sudah nyumbang 12 kali. Saya sudah nyumbang 6 kali. Kadang-kadang longso juga. Kok saya tidak bisa seperti itu? Saya harus bagaimana? Nah, itulah Ustadz yang saya tanyakan. Langkah yang terbaik menurut Islam tidak diundang. Kadang-kadang kita akhirnya memutuskan, wah, wong urung kenal, urung tepang. Wes merem-mereman, budek-budekan ra datang. Tapi di sisi lain, gak kepiye ya nek nurut hukum agama. Kan seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau yang kamu ibu tanyakan nurut hukum agama, mudah jawabnya. Kita katakan tadi, Allah itu mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inilah. Wa mahyaya, di situ orang biasanya mengartikan hidupku. Dan yang maksud hidupku artinya aktivitas hidup termasuk sumbang-menyumbang tadi kan aktivitas hidup. Menyumbang itu boleh apa tidak? Toh? Boleh. Ya. Kalau memang ada lebih daripada yang kamu gunakan untuk keperluanmu, boleh menyumbang. Jangan menumbang dengan cari hutangan. Ning nek orang nyumbang pekewuh. Ya. Pekewuh dengan siapa? Manusia. Jadi kamu beramal untuk manusia apa untuk Allah? Nah, kalau untuk manusia memang banyak pekewuh. Ya toh? Punya diundang. Nah, ora teko piye? Padahal undangannya tadi dah kamu ibu dah kata sendiri tidak dicantumkan suruh nyumbang. Kalau memang diundang untuk datang ya datang aja. Ya, datang sudah. Dah pulang, ya pulang. Ya. Kan tidak ditanya, pulang salaman tak? Udah ditakon amplopi hurung, kan gak gitu. Ya pulang, udah. Udah, perkara dirasani, udah dengar aja kok. Dirasani orang, sudah katakan tadi, orang hidup itu di mana saja, luputnya ngerasani, ya memuji-muji. Maka orang yang enak itu melaksanakan tuntunan seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Saya ada uang, saya bisa nyumbang, tak nyumbang meringankan kebutuhan itu. Kalau masalah tidak ada, wong saya sendiri berat, masa harus meringankan orang lain, dengan nyumbang harus hutang-hutang, laksanakan itu. Nanti kalau sudah terbiasa, enak. Kalau menjalankan tuntunan agama itu, wa ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu itu suatu beban berat, itu dia. Tidak. Justru dengan agama itu menjadikan kamu bebas dari beban berat tadi. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya pergi wah dengan manusia tentu ya banyak manusia itu perasaannya lain, disumbang. Ya, belum tentu disumbang seneng loh. Wong sugih no tumpakane we mobil nyumbange mung 20.000. Ya ta? Nyumbang ya salah. Nek nyumbang mukes 500.000 gitu. Wah, anu ki lomo banget wong sugih ning lomo nyumbange 500.000. Ya ta? Nah, lopes lumo lagi, wah, bangga 1 juta. Nah, terus itu diceloknya KPK. Nah, maka yang lebih pantai itu, laksanakan apa adanya, hidup wajar. Jangan pekewoh dengan manusia. Aslinya waliman itu tidak ada sumbang-menyumbang. Ya. Maka kalau diundang tidak datang, dosa. Ya. Undangan waliman itu kalau diundang tidak datang, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dosa. Maka harus datang, diundang. Ini datang kok ganjel ya di sini, orang nyumbang piye lah itu salah dewi. Dirinya sendiri yang meletakkan pada posisi yang salah. Ya, wong Nabi aja undangan sing waliman itu yang paling baik itu yang diundang orang yang perutnya lapar kok. Maka tidak mengharapkan sumbangan wong yang diundang itu yang lapar-lapar perutnya. Jadi jangan malah mengutamakan sing diundang yang suge-suge. Yang tidak punya kira-kira mangan sego akasi urang malah ratau diundang. Padahal dia makan nasi. Itu tuh mau nenek undangan, ini malah rah diundang. Nah, hasilnya itu diundang, makan. Ya, cukup untuk orang, ya, berapa kekuatannya. Kalau cukupnya untuk orang 100, jangan cukupnya kemampuannya ngundang 100 orang, ngundang 1000 orang. Kekurangannya nanti utang dulu, ya, itu juga memberatkan dirinya sendiri. Akhirnya susah di belakang hari. Tapi kalau berjalan menurut tuntunan agama paling dirasani sedih lorong dina tulung dina wes sing rasani mosok terus kan bar. Nah, itulah jadi tidak usah pekewoh dengan manusia. Saya rasa itu, apalagi yang lain? Berikutnya nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Stari dari Joyotakan, Kecamatan Serengan, Solo. Wah, jauh sekali itu rumahnya. Begini Ustadz, saya pernah mendengar tausiah Pak Ustadz bahwa kita tidak boleh membicarakan tentang aib orang lain atau kejelekan orang lain. Intinya, kalau kita membicarakan menutupi aib orang lain, Allah akan menutup pula aib kita di dunia dan di akhirat. Itu dalam hadis atau Al-Quran saya kurang paham. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan pekerjaan wartawan yang selalu mengejar berita-berita yang tidak baik atau aib seseorang. Misalnya, waktu hari raya Idul Adha, saat pembagian daging kurban, banyak menimbulkan korban jiwa, itu selalu dikejar, diliput. Yang aman saja, enggak mau ngeliput. Mungkin tidak menarik mungkin. Terus soal kehidupan rumah tangga artis yang diobok-obok oleh wartawan soal perselingkuhan, perceraian, dan masalah kriminal, yaitu masalah pencurian yang ketangkap polisi dan dibeberkan, disebarluaskan di koran. Bagaimanapun juga si pelaku kan punya keluarga, punya orang tua, bagaimana dengan perasaan mereka? Yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan Islam menyikapi hal itu? Kalau hal yang baik dan yang buruk, saya rasa dari dulu sudah ada. Tapi sekarang kok sangat ditonjol-tonjolkan hal yang jelek seperti itu. Padahal negara kita negara yang banyak mayoritas orang Muslim. Bagaimana pandangan Islam menyikapi masalah hal itu, Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo akhirus salam, akhiru kalam. Akhiru kalam ini akhir pembicaraan. Akhirus salam ini akhir selamat. Ini Mbak Sulis, mendengar ya. Orang ibu pertanyaannya ngurus negara bareng. Saya baca negara kita begini kok ya. Dilalah rakyat kita ya yes, kebacet. Nek berita apik-apik ini semua krungu. Ya ta? Nek berita sing elek-elek no. Ya apa? Ya ta? Berita yang baik lewat radio. Diumumkan ada pengajian gratis tanpa bayar. Nah ini. Wadah ta? Singkong jayon takane teko lagi pisan iki mungkin. Padahal kalau ada berita yang jelek, wah bangsa ini Lady Gaga atau kau main di sini, wah sangat ini bayar sih san, bayar mau, ya sampai uangnya kartisnya habis, walaupun akhirnya tidak jadi main, kartisnya habis. Apa yang dilihat apa padahal gambarnya aja semacam itu, dah jelas gambar rewe kayak ngono kok. Ah ditonton kan bayar, ini daya tariknya kuat. Ini ditunjukkan jalan ke jalan yang benar, jalan ke baikan, jalan ini tidak mau tahu, malah dihalang-halangi. Nah, jadi wartawan itu rupanya tahu. Tidak kabar ke sing elek-elek ini mesti laris korane. Ini kabar sing ape-ape ora seneng gitu ya. Nah, mungkin wartawannya itu yang penting. Wong wartawan itu jual koran sing laris sing dia dimuat sing laris. Coba nanti orang yang ngaji tadi sing padu idon-idonan no kene wartawan kok ra di laris terusan. Judule gawe orang NTA suami istri saling meludahi muka, ngono kok. Sing tuku akeh. Nah, itulah. Ya memang kalau jadi wartawan yang baik itu mestinya ya berita itu yang baik-baik yang dikabarkan. Kalau pencuri dikabarkan, itu perlu. Bahwa kalau tidak diperdarakan, biar dia jera. Dikabarkan, biar jera, nek isin benora, nyolong meneh. Ya. Jadi tidak diberitakan tadi yang ternyata menkerja ternyata baik, ternyata tertipu, setelah mengetahui ternyata orang itu sukanya menipu. Jadi kalau dikabarkan itu, biar yang tertipu saya, yang lain jangan tertipu jadi korban seperti saya. Itu membentengi. Seperti yang di TV itu kadang-kadang kan di sorot TV, raine ditutupi, kudune dibuka gitu, jendela ditutupi. Ben kenal oh kuwi toh, bandar narkobai wonge kuwi gitu. Nah, kalau ndak nanti lepas dari situ, ya mbale ini meneh. Biar jera. Ya, maka kalau kejelekanmu tidak mau didengar orang lain, yang tadi katakan pencuri, maka jangan mencuri. Yang baik-baik itu. Ya. Dan biasanya orang mencuri itu memang bukan orang muslim. Nabi kan mengatakan, man satara musliman, satara Allah fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya saudaranya sesama muslim, dia ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya yang muslim itu mencuri itu ya muslim. Ya. Nabi kita mengatakan orang yang beriman ketika berzina hilang imannya. Ketika mencuri hilang imannya. Jadi ketika dia mencuri itu sudah bukan orang yang beriman. Kalau dia orang yang beriman tidak mau mencuri. Karena orang yang beriman itu merasa selalu dirinya diawasi Allah. Kalau saya berdua, Allah yang ketiganya. Kalau saya berempat, Allah yang kelimanya. Saya sendirian, Allah yang kedua. Kapan kamu mau berbuat selamat dari pengawasan Allah? Nah, kamu nekat begitu. Ya. Maka itu, jangan sampai kejahatan itu merembet ke sana kemari. Yang berbuat jahat itu bukan orang yang beriman. Ya kan? Nah, maka itu diberitakan itu membentengi yang lain. Wong diberitakan itu aja ya tidak kapok gitu kok. Maka kalau sama orang muslim, kalau orang muslim berbuat aib itu memang harus ditutup, tidak boleh disebarluaskan. Sampai orang muslim kok terperangkap berbuat kejelekan, berbuat aib itu mesti keterpaksaan. Karena apa keterpaksaan? Atau karena khilaf, kemudian dia bertobat, ditutup. Kalau memberitakan begitu setelah baik ya dikabarkan nanti. Maka jangan kabari elek bareng wis tobat ora dikabarke. Karena ini jeleknya dikabarkan, setelah jadi orang baik harusnya juga dikabarkan. Jadi orang itu mengetahui. Wis tobat barang dikabari jeleknya saja ndak. Zaman Nabi juga ada wanita berbuat zina. Zina itu aib apa enggak? Aib. Datang kepada Nabi minta ditegakkan hukum Islam. Sama Nabi tidak menghiraukan. Akhirnya datang lagi. Ya, akhirnya singkatnya dihukum. Anggil, hukum rajam. Di muka umum, supaya orang tahu. Sampai mati dikubur. Sudah. Ya, bertobat tadi ya. Nah, satu saat ketika Nabi berjalan bersama sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mengingat. Loh, ini kuburannya wanita itu matinya karena zina ini dirajam. Kemudian Nabi panggil, siapa yang mengatakan begini? Siapa yang mengatakan? Saya ya Rasulullah. Zaman Nabi kan orangnya jujur-jujur. Ketahuilah orang yang kamu bicarakan aibnya tadi. Sekarang ini sedang meredamkan badannya di pengawan surga. Sekarang orang ini ada di surga. Ya. Jadi orang kadang-kadang menjelek-jelekan orang, sudah mati pun dijelek-jelekan, padahal taubatnya diterima oleh Allah, dia di surga. Maka dalam hadis Nabi dilarang. Membicarakan aibnya orang sudah mati itu dilarang. Sudah mati urusannya sudah dengan Allah, kamu masih membicarakan jeleknya. Siapa tahu dia taubatnya diterima oleh Allah, akhirnya di surga. Ngerti ini mengelak itu. Nah, maka dilarang kita membicarakan itu. Jadi sebaiknya kalau kita tahu aib, ya orang muslim, ya jangan dikabar-kabarkan. Kalau kamu sudah mengabarkan, nanti kalau jadi baik, ya kabarkan lagi. Menutup aib tadi. Apa lagi? Nomor 13, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mujiono, berasal dari Balutan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bareng rombongan tadi ya? Iya Pak. Ya. Satu buah pertanyaan. Apakah boleh kita mengambil suatu manfaat dari barang yang telah diharamkan dalam kondisi tidak darurat Ustaz? Maksudnya? Ambil manfaat barang yang haram, diambil manfaatnya gimana contohnya? Nah, satu contoh. Termasuk anjing. Kalau anjing itu diharamkan, tapi kenapa diambil manfaatnya untuk berburu, kemudian untuk mengembala, menjaga rumah, dan juga untuk pelacak. Itu kan berarti dimanfaatkan. Ya. Padahal itu kan sudah diharamkan. Akan tetapi itu yang mengharamkan kan bukan Allah. Adalah dari hadis menurut Rasulullah. Ya. Diharamkan, itu diharamkan untuk apa? Iya, kalau anjing itu kan sudah jelas dalam hati kita. Enggak gitu loh saya katakan. Kamu tadi mengatakan anjing itu diharamkan. Maksudnya haram itu haram diapakan? Haram dimakan kan? Iya, betul, betul. Ya. Haram untuk dimakan. Berarti suatu barang yang halal tidak harus dimakan. Iya. Betul. Nah, akan tapi sini masih kebingungannya begini, Ustaz. Banyak hadis menjelaskan bahwa anjing itu tergolong binatang yang diharamkan. Kan begitu. Akan tetapi dia itu masih bisa diambil manfaatnya gitu. Nah ini bagaimana menurut pandangan pengetahuan untuk kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pandangan Islam sangat membenarkan. Zaman Nabi itu anjing malah untuk apa? Berburu. Kalau kamu melepaskan anjingmu dengan baca bismillah, kemudian binatang yang diburu anjing tadi, berkelahi dengan anjingnya, sampai mati, dibawa pulang, berikan yang punya anjing tadi, halal dimakan, tidak usah disembelih. Ya, halal dimakan. Tapi kalau dibawa pulang kepada yang pemilik anjing tadi, masih dalam keadaan hidup, disembelih dulu kalau mau dimakan. Ya, disembelih dulu. Jadi yang diharamkan itu bukan mengambil manfaatnya, tetapi yang diharam itu mengambil atau memakan dagingnya. Mengambil manfaatnya boleh. Ya. Jadi mengambil manfaatnya boleh, memanfaat. Maka zaman Nabi anjing untuk berburu, sekarang untuk anjing pelacak itu ya. Zaman dulu juga untuk sekarang juga untuk jaga rumah, jaga kebun, itu boleh. Yang tidak boleh itu dimakan. Paham enggak? Ya. Maka Allah itu mengatakan ma faratna fi kitabim min syai. Ya. Ma khalaqna hadza batila. Allah tidak melupakan dalam Al-Quran sesuatu pun. Dan Allah tidak menjadikan sesuatu yang ada di bumi ini yang sia-sia. Semua itu ada manfaatnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kamu semua manusia apa yang ada di bumi ini. Jadi untuk manusia dimanfaatkan boleh. Yang tidak boleh kalau dimakan, ya dimakan saja tidak boleh. Dimanfaatkan boleh. Kalau memang bisa diambil manfaatnya. Apalagi? Sudah habis tadi? Sudah habis. Ya. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau saudara memelihara babi itu boleh enggak? Kok boleh? Untuk apa coba? Nah, untuk apa sekarang? Ya. Eh, boleh harus punya alasan. Sombong boleh, tidak boleh. Alasan boleh itu untuk apa? Ya. Padahal babi itu kalau sekali beranak anaknya berapa? Banyak. Kamu ternak babi, padahal dimakan tidak boleh. Itu untuk apa? Untuk jaga rumah ya enggak bisa. Ya, malah ngerusak tanaman. Nah, kalau kotorannya babi mungkin bisa gunakan untuk pupuk. Manfaatnya digunakan untuk pupuk, boleh enggak kotorannya? Boleh, macam buat pangan. Nah, kalau kotorannya memang digunakan untuk pupuk baik, boleh. Sekarang ini katanya kotoran manusia itu pun bisa dimanfaatkan. Padahal itu najis. Najis itu kesentuh saja harus dibasuh. Sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk gas. Di asrama SMP Gemolong sana, ya, gunakan gas kotoran anak-anak sekolah itu. Nah, padahal najis loh itu. Dipegang aja enggak boleh kok. Nah, terus diambil gasnya untuk untuk masak. Loh, gue pernah kecampuran kotorannya. Lambung itu masak untuk menghidupkan, menyalakan apinya kok. Untuk menyalakan apinya. Jadi api sana dibakar, gasnya dari kotoran manusia itu jadi menyala apinya. Lah apinya bisa untuk masak, itu berarti kan dimanfaatkan. Boleh enggak itu gasnya itu? Boleh. Nah nanti masakannya apa? Enggak haram. Karena mau masak karo kotorannya ya wong itu cuma dimasak dipanaskan gasnya lupa untuk membakar untuk keluarkan api, apinya pemanah untuk memasak, itu boleh. Anjing walaupun tidak boleh dimakan, diambil manfaatnya untuk berburu, untuk pelacak, itu boleh. Kalau kamu punya kebun, memelihara anjing untuk jaga kebunmu juga boleh, gitu loh. Nah, jadi jangan mencampur aduk yang manfaat dan yang halal haram, jangan dicampur aduk, wah barang haram itu ora kena gua apa-apa. Oh tidak, Allah menciptakan satu tidak sia-sia kok. Ya, mari. Waalaikumsalam. Oke, Pak, ya pakai mic-nya dihidupkan dulu. Nomor berapa mic-nya? Mic nomor 14, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Reza Maskino, izin kelas saya mohon arahan atau petunjuk dari Al-Ustadz tentang mimpi yang telah 10 tahun saya simpan dalam hati. Mimpi saya itu terjadi pada awal tahun 2004. Disebutkan namanya, Mas. Mohon maaf, nama saya Heru dari Yogyakarta. Karena mimpi pertama dan kedua sudah menjadi kenyataan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya hanya ingin menyampaikan atau mohon arahan atau petunjuk mimpi ketiga saja. Mimpi ketiga dalam tidur saya itu, saya dirangkul oleh Suwargi Bung Karno atau Presiden RI pertama, Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Beliau mengacungkan jari telunjuk kanan beliau dan berkata pada saya, "Lihatlah dan bacalah. Kamu melihat sekali dan membaca sekali, kamu tidak akan lupa. Dan kamu bisa mengartikan dari baris pertama sampai dengan baris terakhir." Tulisan itu memang berwarna merah dan putih yang menggambarkan warna bendera kita. Dan berjumlah 27 baris yang menggambarkan jumlah provinsi kita. Berikan tulisan itu pada orang yang tepat dan saat yang tepat. Orang yang tepat yaitu orang yang sabar, walaupun dicaci maki tetap ada senyum. Dan saat yang tepat yaitu di mana bangsa ini sedang ditimpa dengan berbagai musibah. Sedang bunyi tulisan berikut adalah, "Pepeling kanggo penguasa. Penguasa gampang ke agomo, akeh rakyat uripe sangsoro. Sandang pangan regane tambah larang, pengangguran saikini rakaruan. Indonesia dasar Pancasila, uga undang-undang dasar 45. Kabeh rakyat manut ro agomo. Wis ginaris ana werna 5, Islam, Katolik, Kristen, Hindu lan Buddha. Malah saikini ketambah mana siji, yokong hucu kang gabung dadi siji. Mula ayo bali nyang agama, yen dong gadang uripe dadi mulya. Sampurnakno Bung Karno Pak Harto yang kepengen Indonesia rejo. Lestarekno warisan pejuang, ojo malah banjur do dibuang. Semboyane Bhinneka Tunggal Ika, najan beda sak tenane padha. Sumpah pemuda kepengen nyawiji, obah wah nyanding dadi siji. Seko Sabang tekan Merauke, warna gendera tetep abang putih. Nyawijio, manunggalo, doru kuno. Nunggal nusa, nunggal bangsa, nunggal basa. Ya mung siji ora ana liya, yaiku Indonesia." Setelah saya melihat dan membaca tulisan saya itu yang ditunjukkan oleh beliau, hati saya berkata sederhana dan mudah dipahami tulisan beliau yang beliau tunjukkan itu. Saking harunya tak terasa saya meneteskan air mata dan menangis. Kemudian saya dikujudkan oleh rangkulan tangan Suwargi Bung Karno karena agak kencang. Beliau bertanya pada saya, "Kenapa kau menangis?" Namun saya tetap diam dalam tangis. Kemudian beliau berkata lagi, "Kamu tidak perlu menangis. Tugas kamu menyampaikan tulisan itu." Sampai 3 kali diulang oleh beliau. Namun saya tetap dalam keadaan menangis. Beliau menegaskan bahwa karena tulisan itu adalah kunci kesejahteraan rakyat dan kunci persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, ya Ustaz yang saya hormati, karena mimpi pertama dan kedua sudah menjadi kenyataan dan itu kalau saya ungkapkan di sini tidak etis. Karena beliau-beliau sudah jadi presiden dan mantan presiden. Ini adalah presiden pertama RI kita. Mohon petunjuk harus saya bagaimanakan. Karena saya sudah ke Cikias, saya ditolak. Saya ketemu Karnielis, saya ketemu Permadi, saya ketemu Profesor Dr. Damar Jatuh Swajar, almarhum. Tapi beliau-beliau itu juga sepertinya bagaimana. Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Kalau memang ada waktu sedikit. Ya, boleh, boleh. Mari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Ahmad Asrori, asli ya. Dari Seru Dedi Somal, Pemalang. Oh iya, iya. Maksud saya Ustaz, pertanyaan saya. Karena saya sebagai profesi saya sebagai tukang jagal dan motong hewan kurban. Saya sering dipanggil ke kampung-kampung. Yaitu acaranya biasanya suka acara untuk kematian. Nah, pekerjaan saya ini, apa saya ini termasuk membantu dalam perbuatan dosa tadi, Pak? Karena itu kan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, ketika saya memotong, menyembelih kambing, ternyata kambing itu lepas. Jadi hanya melukai sedikit, terus saya kejar pegang potong lagi, itu sebenarnya bagaimana? Yang ketiga, ini titipan dari istri saya. Istri saya bingung, ketika mau sholat Jumat, Pak ini saya ini sholatnya Jumat atau Duhur? Sekian terima kasih Pak atas jawabannya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrimu kamu jawab apa? Saya jawab, ya sholatnya Jumat. apa salah Pak itu bagaimana? Ya wis dijawab pertanyaan istimewa. Nah, itu mohon keterangan dari Pak Ustadz nah, yang biar lebih mantap nah, itu kenapa Pak. Kenapa bingung ngomong pertanyaannya sudah dijawab kok. Ya untuk lebih mantap jelas lagi istri saya Pak yang di rumah lagi sekarang lagi dengerin Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak tadi ya. Yang pertama tadi nasihat saya nanti ketemu CKS ditolak. Saya nasihati ketemu Megawati dan ketemu Abu Rizal Bakri. Ya sudah kan? Ya sudah. Ketemu Bu Mega, ini pendukung Bung Karno. Nah, terus ketemu Abu Rizal Bakri, ini pendukung Pak Harto. Udah. Nanti Bu Mega karo apa itu? Abu Rizal Bakri, ya nanti bagaimana? Udah, ketemu aja sana. Nah, tanya kan lah ketemu Pak Kecikias ketemu Pak SBY ditolak mengajukan mimpi ini tadi. Tapi mimpinya itu mimpi lebih cocok kalau disampaikan Bu Mega atau Golkar, ini pendukung Golkar kalau pendukung PDI kan gitu kan. Nah di kuaneng NTA ini bukan partai. Orang mudeng aku ya. Mudeng. Itu ya. Jadi memang sekarang ini kalau masalah ya memang kadang-kala bangsa kita itu seperti itu. Kalau zaman ketika masih hidup Bung Karno pecah gesang derek. Pecah gesang derek Bung Karno itu bener toh? Nek nurut Islam karena ini pengajian Islam, ya saya terangkan nurut Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah mati itu lillah. Gue ngomong pecah gesang dari Bung Karno, ntar Bung Karno mati, dora melu mati. Nah, pokoknya jangan mengikutkan siapapun. Kita hanya ketergantungan kepada Bung Karno memang banyak kelebihannya. Tapi juga ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau insan kamil, manusia yang sempurna. Tidak punya salah. Terjaga dari kesalahan. Maksum. Ya. Waktu dielulukan. Waktu baru terus dikecil-kecilkan. Pak Harto ya begitu. Ketika Orde Baru, Bapak Pembangunan. Itu kan. Orde Baru lengser. Semua yang berbau Orde Baru, wah dibuang. Padahal Orde Baru juga banyak baiknya. Ya, banyak baiknya. Pembangunan di mana-mana itu karena Orde Baru. Saya itu pernah, saya ke Jenawi sana pas pengajian, saya bermalam di sana. Sengaja saya bertemu dengan pengurus sana, saya tidur sana semalam. Pagi-pagi pulang. Itu zaman Orde Baru. Di jalan itu ketemu orang naik sepeda motor, bebek itu sambil mikul garu. Wah, luar biasa toh. Sampai itu kata bukit loh. Zaman saya ini garu ya. Nah, zaman dulu garu ditumpai uang, saya ini garune numpai uang. Ikul itu. Nah itu karena pembangunan. Mengapa sampai di tempat gunung itu kok bisa? Karena jalannya bagus, lancar. Ya, jadi kita itu ya yang baik katakan baik. Kalau beliau-beliau sudah wafat jangan diungkap jeleknya. Ya. Siapa tahu beliau misalnya banyak kekurangan-kekurangan ternyata sudah diampuni oleh Allah dosanya diampuni. Kini ngerti ini mengelak ewai. Ya. Nah, kita sekarang ganti order reformasi ini. Presiden sekarang Bapak SBY. Juga dulu ya begitu, sekarang sudah menjelang mau pemilu, Pak SBY banyak dicela, tidak berhasil, begini, begitu, begini. Mbak ini presiden, sopo, wah ini orang berhasil, nek, mung presiden, tok. Ya. Katakan begini, lihatlah aku dan lihatlah Harto. Maka yang kalian lihat kebaikanku dan kebaikan Harto. Maka padukan, kawinkan kebaikanku dan kebaikan Harto untuk menyejahterakan rakyat. Ya. Nah, itu Ustaz. Ya, ya betul lah. Mula ketemu Megawati ya, kalau ketemu itu. Jadi SBY, SBY ini rane ngapi e kan gitu, ketemu Harto, ketemu lah itu. Ada Pak SBY juga banyak. Justru saya bukan mendukung satu, itu kita dukung semua untuk pimpinan kita. Yang baik kita pegang. Satu-satunya presiden yang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah itu hanya SBY. Tenan gitu. Kamu baca di Republika tanggal berapa itu ketika beliau menerima Tahfidzul Quran dan Tahfidzul Hadis, nasihatnya pergeseran tata nilai yang begini ini, akhirnya beliau menggairahkan supaya umat Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan menggalakkan untuk meneladani perilaku Rasulullah supaya dijadikan rujukan dalam kehidupan baik tingkat pribadi, tingkat masyarakat, sampai kepada tatanan berbangsa dan bernegara. Itu nasihat beliau itu kalau diamalkan, sudah saya yakin dunia Indonesia itu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya jelas itu. Karena itu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Dia tidak akan bisa baik tanpa kembali pada Quran dan Sunnah. Itu menjadi keyakinan kita. Jadi itu berarti mengajak mewarisi yang diwariskan oleh Rasulullah. Terus jangan mengatakan, kenyataannya yora bali, maka saya katakan. Ini presiden tak yora iso. Jadi harusnya itu didukung semua pendukungnya. Harusnya mendukung, terutama umat Islam. Nah, maka sekarang beliau sudah makan habis, sekarang kita, siapa yang akan meneruskan ini nanti? Kalau menerusnya ini itu kembali pada Quran dan Sunnah, ya insya Allah baik. Pasti itu, pasti baik. Nah, itu semualah. Itu politik sudah sekarang, gonjang-ganjing politik sudah begini aja. Tapi warga itu rasa melu mikir politik, ya tak? Wes ngaji-ngaji. Besok wancine coblosan, milih siapa yang dipilih, wes sekarang ngguku aku, pilihan ini, wes rampung, wes. Rasa mikir. Rasa mikir, tak? Milih ini, wes. Rasa usah mikir. Kebetulan yang KKB itu orang yang sempurna, orang. Ya, saya rasa cukup. Cuman yang pertanyaan Bapak tadi, ya, sholat memang ada dua pendapat, Pak. Yang wanita itu, yang tidak bisa sholat cuma ke masjid, ya sholatnya duhur. Tapi kalau di Antiani, berdasarkan hadis Rasulullah, sholat cuma itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan berjamaah. Ya. Nah, yang tidak wajib berjamaah termasuk wanita. Wanita itu sholat Jumat wajib, jamaahnya tidak wajib. Maka sekalipun di rumah sholat sendirian, sholatnya sholat Jumat. Bagi yang berpendapat sholat duhur silahkan, kita saling menghormati. Tidak usah udur. Karena yang tahu siapa yang benar, sing benar ini sing sholat Jumat apa sholat duhur, nanti diserahkan Allah. Serah Allah nanti, ya gitu kan. Orang kok duhur ya kena, Jumat ya kena, nek duhur kena, Jumat ya kena, wong ora salat ya kena, gitu. Gimana kan? Nah, punya pendirian kemukakan. Perkara mau pakai duhur silakan duhur, sing Jumat ya Jumat, ora sah satu sama lain tidak saling olok-mengolok, tapi saling hormat menghormati. Nanti penilainya serahkan Allah, sudah selesai. Baik ya, saya cukup sekian Bapak. Jadi ada menyembelih korban untuk acara. Oh, menyembelih korban tadi ya. Kalau Bapak tahu itu untuk maksiat, tidak dibenarkan oleh agama, Allah sudah mengatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tidak boleh bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, tidak boleh. Kalau tahu itu perbuatan dosa, apalagi untuk keselamatan, Allah sudah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab. Ansab itu menyembelih untuk sesaji, ya. Itu termasuk uhila bihi li ghairillah. Kalau kita tahu untuk sesaji kok disembelihkan, ya membantu berarti. Ya, sudah cukup, waktunya habis. Ya, masih ada. Ya. Potong kambing tadi lepas dipotong lagi. Apa? Menyembelih kambing lepas kemudian di. Oh, boleh. Menyembelih kambing lepas buyak itu lah. Cekel disembelih lagi boleh. Asal menyembelihnya di nakernya. Ora terus sak kecekel dibabat ngono wae. Ah. Diboleh, wong rampung. Memang disembelih itu sakit ya melayu dia. Maka diusahakan supaya tidak lari, ya diikat kakinya jangan sampai rung rampung nyembelih melayu sik jangan. Sudah, penyerahan ya, jimat. Cukup. Penyerahan jimat, Ustaz. Ya, penyerahan jimat dari Bapak Dwijo Siswanto, pendengar radio dari Wonogiri, berupa pusaka singkir angin. Ya. Warisan dari orang tua, khasiatnya untuk menjaga rumah. Singkir angin, wah, angin ribut-ribut, sebenarnya harusnya ini dipasang. Kemudian dari Bayu Aji Pratama, dari Prambanan, berupa pasir parang tritis belut putih. Yang didapat dari temannya, khasiatnya ketika main bola biar tidak cepat kalah. Telah dipakai selama 6 tahun namun tidak terbukti khasiatnya. Iya. Lah nek cari pasir putih mau sak plastik cilik mbok gowo karung nek gede gitu loh. Banyak di sana pasir putih. Nah itulah orang itu kalau enggak ngerti tuntunan Quran dan Sunnah ya mudah diapusi sini. Pasir putih kena nggo jimat. Apalagi dari Bapak Sugeng Peringati dari pendengar Radio Banjarnegara berupa satu cincin rolak untuk menangkal racun desa. Hmm. Yang kedua kitab Stambul. Kemudian dari Bapak Warno Yoso dari Prasimantoro Wonogiri berupa buku Primbon Bental Jemur Adam Makno. Bental jemur, kitab sucinya ini bukan Quran sudah. Kemudian dari pendengar radio dari Pacitan berupa kitab Stambul untuk kekebalan yang menyerahkan jimat mohon doa agar diampuni oleh Allah. Ya mudah-mudahan asal Bapak itu yang menyerahkan tobat, sudah tidak percaya lagi dengan bentuk-bentuk semacam itu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena dosa yang Allah tidak mengampuni itu dosa syirik termasuk itu tadi. Tapi kalau itu dulu karena tidak mengerti, ya setelah mengerti berhenti tidak diteruskan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Sudah? Sudah, cukup. Baik, saya rasa ini sebelum saya akhiri, ini ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh. Kirim salam buat kita semua. Satu saudara kita dari Jepang, Satomi Ohgata, Universitas Internasional Kusu. Ini kuliah di sana dia ya. Kemudian dari Abu Dhabi, dari Jerman, dari Singapura, dari Aceh, Jambi, Purwodadi, Kudus, Gresik, Tanggau, Palangkaraya, Sampit, Pangkoh, Pulang Pisau, Kutai Barat, Lombok, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam saya kembali pada saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, bisa walaupun melalui udara bisa mengikuti, bisa mengambil pelajarannya, bisa istiqomah mengikuti kajiannya dan berusaha untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya rasa kajian siang hari ini sudah cukup siang, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.